Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inna alhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa ahlakumullah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kembali membaca kitab Syarah Aqidah Abbasiyah ini dan kita sampai di halaman 33 paragraf yang kedua. Penulis mengatakan bahwa fatahalah humus salafu faraddu alaihim qawlahum kullahu wasaddu anhum laba yatasallaluna minhu ila bida'atihim. Wafat dan sungguh fatahalah Allah memahami lahu terhadap mereka as-salafu para ulama usal. Para ulama salaf telah mencium gelagat mereka, yaitu gelagat dari para ahli bid'ah yang tidak terang-terangan mengatakan Al-Quran itu makhluk, tetapi mereka membuat ucapan yang baru yang disebut dengan ucapan Al-Waqifah. Al-Quran itu bukan kalamullah, Al-Quran itu bukan makhluk. Waqifah, abstain. Farabu alaihim. Kemudian para ulama ussalaf membantah mereka, qaulahu ucapan mereka qaulahu seluruhnya. Baik yang mengatakan Al-Qur'an makhluk atau yang mengatakan saya tidak tahu Al-Qur'an itu makhluk atau bukan makhluk. Itu dibantah semua. Wasaddu anhum baban dan para ulama ussalaf menutup pintu bagi mereka yatasallaluna minhu ila bid'atihim. Pintu yang dijadikan oleh mereka yatasallalun untuk merobos. Yatasallalun itu artinya merobos dengan secara sembunyi-sembunyi, menyusup. Yang melalui pintu tersebut mereka menyusupkan ajaran bid'ah mereka. Seperti yang baru-baru ini, agama itu adalah musuh Pancasila. Gagah meyok-meyok Yohani Mamion bilang kesiapan mengatakan agama adalah musuh Pancasila. Begitu dicela sama orang banyak, maksud saya itu mulai dari ya tasallalun merembes menyusup ucapan-ucapannya itu kemudian dibikin lunak. Maksud saya adalah orang-orang yang mengatakan Pancasila itu apa namanya tidak islami, maksud saya adalah orang-orang radikal seperti ngeles kata orang sedang ya. Demikian pula Mu'tazilah, setelah mereka habis kekuasaan mereka habis, khalifah yang naik itu adalah khalifah yang ahli sunnah yang cinta kepada sunnah Nabi, mereka lalu tiarap dan mengatakan saya tidak tahu Al-Qur'an itu makhluk atau bukan. Itu adalah pintu yang mereka gunakan untuk menyusupkan bid'ah mereka. Qalu, mereka mengatakan wa ala ra'sihul imam Ahmad rahimahullah. Para ulama salaf mereka semua mengatakan wa ala ra'sihim, dan yang terdepan di antara para ulama salaf yang menjadi pemimpin mereka adalah al-imam Ahmad, Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah. Semoga Allah senantiasa merahmati beliau. Apa kata para ulama salaf? Man barang siapa qala mengatakan lafzi bil qur'ani makhluqun fahuwa jahmiyun. Barang siapa mengatakan lafadzku terhadap Al-Qur'an itu adalah makhluk, fahuwa maka dia itu jahmiyun, seorang pengikut aliran Jahmiyah yang didirikan oleh Jahm bin Sofwan. Jahm bin Sofwan ini yang apa namanya melariskan aliran sesat namanya aliran apa? Jahmiyah. Dan ajaran Jahm bin Sofwan ini kemudian dipelajari oleh Ja'ad bin Dirham. Lalu Ja'ad bin Dirham ini menyebarkan pemikiran sesatnya di masa kekhalifahan Gubernur Khalid bin Abdul Al-Qasri, yang ditangkap karena tidak mau bertobat lalu dihukum mati. Dikatakan oleh para ulama, Khalid bin Abdul Al-Qasri pada hari raya Idul Adha naik ke atas mimbar dan mengatakan, ayyuhan nas, dhahu taqabbalallahu dhahayakum. Wahai manusia, sembelihlah kurban-kurban kalian. Ketika hari raya Idul Adha, ini mudhahin bil Ja'd bin Dirham. Adapun saya kali ini saya akan menyembelih Ja'd bin Dirham. Li'annahu za'ama annahu laysa fis sama'i ilah wa lam yattakhidh Ibrahim khalila. Karena Ja'ad bin Dirham memiliki pemikiran sesat yang mengatakan Allah tidak di langit, tidak di atas langit, dan Allah tidak memiliki sifat khullah. Allah itu memiliki sifat khullah. Buktinya Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil, yaitu tingkatan cinta yang sangat tinggi, itu disebut dengan khullah. Masih lebih tinggi daripada mahabbah. Tentang lagi kan ada Yaumul Mahabbah atau Idul Hub, hari raya cinta katanya. Sudahkah baru akan Valentine itu? Baru akan tanggal berapa? 14. Sekarang tanggal berapa? 13. Bobrok. Saya para pemuda yang remuk. Saya itu pernah pulang dari Jogja, mampir ke minimarket. Istri saya kan, tapi saya enggak sadar, istri saya juga enggak sadar kalau itu menjelang hari raya Valentine, 2 tahun atau 1 tahun yang lalu. Dia titip minta dibelikan coklat. Saya beli coklat. Lah kok si karyawan minimarket itu bilang untuk pacarnya ya. Bukan, saya bilang itu. Untuk ditanya lagi, untuk tunangannya ya bukan. Anak saya sudah 3, untuk istri saya ya. Itu karena memang apa, propaganda yang disebarkan musuh-musuh Islam ke dalam diri anak-anak muda Islam itu luar biasa. Mereka kan paling begini kan, wuih, jangan berpenampilan seperti orang ke Arab-Araban gitu. Begitu mereka Valentine itu orang begini pingkam kan deh. Kenapa tidak dikatakan, wuih, jangan ke Barat-Baratan, kenapa gak begitu? Gak ada yang ngomong gitu kan. Jadi aslinya yang mereka musuh itu bukan Arabnya itu. Itu hanya sarana yang digembar-gemborkan di mana-mana dalam rangka untuk apa? Menjauhkan para pemuda Islam dari ajaran agama mereka. Seperti itu. Sampai-sampai disebutkan dalam satu hadis dan sudah saya share di grup antum ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak akan tegak hari kiamat sampai nanti ada seorang lelaki yang menzinai wanita di pinggir jalan. Sampai orang-orang yang paling soleh, kiainya, ustadznya, tokoh agamanya itu ngomongnya begini, mbok yo nang pinggir dalan, mbok gunting, mbok kono. Sampai seperti itu. Kondisi nanti di akhir zaman, seorang berzina di pinggir jalan itu menjadi satu hal yang wajar. Yang paling ulamanya, yang paling alim, yang paling soleh itu hanya memberi saran, bok ya di belakang tembok masuk ini pinggir jalan. Sampai seperti itu. Dan kejadian di zaman sekarang ini, pacaran bebas, ambung-ambungan di hadapan khalayak ramai, kondisi seperti ini juga tidak pernah dibayangkan oleh simbah-simbah kita dulu. Benar enggak? Simbah-simbah kita dulu itu enggak membayangkan kondisi sekarang itu seperti ini. Gandengan ya, kuyonan di hadapan orang khalayak ramai, enggak punya rasa malu lagi. Ada yang rangkul-rangkulan di tempat-tempat umum. Nah, untuk bilang kita jelas, kemarin itu saya pulang dari Ponorogo mau sholat di masjid pom bensin, musola ya sih tembok pacaran. Begitu saya masuk langsung meninggal, kabur dua orang. La ilaha illallah. Jadi kondisi di zaman sekarang ini tidak pernah dibayangkan oleh mbah-mbah kita dulu. Sebagaimana nanti keadaan yang semakin bobrok di akhir zaman, mungkin kita juga tidak akan membayangkan ada orang berzina di pinggir jalan. Makanya mulai dari sekarang, jangan menciptakan generasi-generasi pezina, generasi tukang zina. Yang sudah menikah, yang sudah punya anak, awasi anak-anak kita. Yang belum menikah, jangan menganggap pacaran itu sebagai hal yang lumrah. Itu bobrok ya. Sebagai satu hal yang sangat merusak moral. Kalau generasi pemuda sekarang menganggap pacaran itu biasa, ya 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, zina itu dianggap menjadi satu hal yang sangat biasa. Tak ujung bilang kita, saya lebih ulang. Wahada min fiqhi Ahmad wa man ma'ahu min ahli sunnati wa fatnatihim. Dan ini merupakan kedalaman fikih, pemahaman, kedalaman ilmu yang dimiliki oleh Imam Ahmad wa man ma'ahu min ahli sunnah dan para ulama yang bersama beliau dari kalangan ahli sunnati wal jamaah. Sehingga para ulama kita itu mengharamkan sesuatu yang haram dan mengharamkan pintu-pintu yang akan mengantarkan itu kepada keharaman. Paham ini ya? Jadi teman-teman itu kalau diarahkan oleh ustadznya, diarahkan oleh gurunya, jangan ngeles. Ini kan boleh seperti ini. Karena seorang alim yaitu pono ing pamawas, lebtur ing pitutur, dengan firasatnya terkadang itu, dengan ilmu yang Allah berikan kepada dia, dia itu bisa memprediksikan. Ini kalau ditempuh seperti ini, pasti nanti ujung-ujungnya ke sana. Makanya Nabi mengatakan al-barakatu ma'akabirihim, keberkahan itu ada bersama para ulama-ulama yang sepuh, yang senior, yang menghabiskan usianya dengan ilmu dan dakwah. Dia sudah menyerahkan seluruh usianya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama ini di dalam masalah-masalah besar yang menyangkut keumatan, masalah-masalah besar yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Jangan mengikuti usah-usah muda. Saya ini muda betul ya. Saya satu lagi ya. Setengah tua lemu gini-gini. Dan tadi saya jajan di angkringan kui. Saya ini bapak angkringan sama anak ini dong. Anak ini dong lemu. Dia sedang ngajak bicara sama anak ini dong. Oh kui. Oh anak itu tak. Anak itu galak dewe. Lemu dewe gitu-gitu. Dan dia kui pintar dia bilang ini. Sama anaknya. Maksudnya apa? Maksudnya di dalam masalah-masalah keumatan yang besar, usahakan kita itu berjalan di bawah arahan dan bimbingan para ulama kibar, bukan dai-dai yang muda-muda yang mereka itu biasanya masih dikuasai oleh apa? Hawa nafsunya. Terkadang masih ada cinta popularitas. Terkadang masih ada apa namanya ketergesa-gesaan pada diri seorang pemuda itu yang tidak memiliki itu pola yang pengawas, firasat yang kuat, dan firasat yang kuat itu diasah dengan ilmu ketakwaan dan senioritas di dalam ilmu dan takwa. Gitu ya. Demikian pula Imam Ahmad dan para ulama yang ada bersama beliau. Meskipun ini baru bibit-bibit kesesatan, beliau sudah bisa membaca. Langsung dikatakan barang siapa mengatakan ucapanku dengan Al-Quran ini adalah makhluk bahwa jahmi, maka dia pengikut aliran jahminya. Sehingga dalam nas, dalam redaksi Aqidah Ar-Raziyain, dua orang imam kita, Abu Zur'ah Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi mengatakan Al-Quranu makhlukun min jami'i jihatihi. Al-Quranu kalamullah min jami'i jihati. Al-Quran itu adalah merupakan firman Allah dari segala sisinya. Apakah itu lapaknya, apakah itu suaranya, apakah itu huruf-hurufnya, semua kalamullah. Walaisa bimakhlukin, dan bukan makhluk sama sekali kabar jelas. Hadza yushbihul yawma man yuraddidu fi kulli majlisin kalimah. Hadza, hal ini yushbihu, ini serupa. Al-yawma, dengan kondisi di hari ini. Man kondisi orang-orang yuradidu yang senantiasa mengulang-ulang, mengkampanyekan, menjadikan ini sebagai sebuah jargon dan ciri dari dakwah mereka. Fi kulli majlisin yang senantiasa mereka lontarkan, menjadi barang dagangan mereka yang senantiasa ditawarkan di hadapan para pemuda. Islam, yaitu berupa kalimat apa? Kalimat apa itu? Tauhid al-hakimiyah. Tauhid al-hakimiyah. Padahal para ulama ahli sunnah wal jamaah sepakat semuanya, pembagian tauhid itu hanya ada berapa? Jangan ngaku ahli sunnah kalau tidak tahu pembahasan pembagian tauhid. Tauhid itu ada tiga, dan ini didapatkan berdasarkan al-istiqra' wa taqabbu, penelitian terhadap dalil-dalil agama, baik dari Al-Quran, baik dari sunnah, bahwa pembagian tauhid tidak pernah keluar dari tiga ini. Diinstruksikan para jamaah untuk lebih merapat. Saya membaca ini sampai lambe turah belakang sebenarnya. Setiap kali dari paham politik, kita akan masuk ke depan. Sampai-sampai para ulama kita itu ngomong begini loh. Lakukan Islam itu pengen jaya, pengen mendapatkan kemenangan, kemudian kesejahteraan, kemudian kejayaan, begitu. Tetapi di sisi yang lain, mereka itu disuruh merapatkan soft saja sulitnya minta ampun. Disuruh merapatkan barisan duduk ketika pengajian sulitnya minta ampun. Padahal itu merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perkara yang mungkin di menurut sebagian kita itu remeh. Pengajian pun rapat-rapat, sholat sholat juga rapat dan luruskan sholat. Karena rapat dan lurusnya sholat merupakan kesempurnaan iman. Begitu bergerak mulai menengah, tidak bergerak ke kanan, tidak bergerak ke kiri, bahkan di depan yang kosong itu tidak tidak ngerti, malah mempersilahkan orang lain. Silahkan jangan berusaha kondisi. Saya tak kering saja. Makanya kaidahnya adalah ita rofi li ibadah. Tidak ada yang namanya mengutamakan kepentingan orang lain di dalam ibadah. Ibadah itu jargonnya bukan mengutamakan orang lain. Jargon dalam ibadah itu apa? Fasta bikul saling mendahului. Aku pakai ibu waksin itu waksin itu. Tidak ada. Yang namanya amal soleh itu ya tasabakun. Sebagaimana juga masuk surga, nyata sahabatku. Ini gini weh, kalau panitia kaji teko ini setiap Kamis barang siapa duduk di barisan terdepan pun mulai sama nisa ito sa ito. Ini kira-kira gimana? Nyata sahabatku. Jadi mau ini tepuk setengah suara mungkin tepuk ini jam tengah waktu atau mungkin jam 6 sore sudah di sini. Jadi ya, sunnah Rasulullah. Kalau kita ingin jaya, maka sunnah ini kita amalkan. Meskipun menurut sebagian orang itu hal seperti ini, makan aja ya. Kata Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, banyak sekali kaum muslimin di zaman sekarang mereka itu mengeluhkan tidak berkahnya uang yang mereka miliki. Gajinya besar, ada yang 5 juta dan 10 juta, tetapi dia itu keluhannya sama, kok duit saya kok cepat hilang, kemana, untuk apa? Gajinya banyak tapi duitnya juga cepat hilang. Kata Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani itu banyak sebab. Di antaranya karena mereka tidak menjalankan sebab-sebab keberkahan. Apa itu di antaranya? Makan berjamaah. Yang kedua, tidak menyisakan makanan. Jadi kalau makan itu dihabiskan selama kita yang ambil sendiri. Ketika kita makan berdiaga reket tok, tidak dihabiskan meskipun satu butir nasi, maka keberkahan dicabut dari kita. Dan kata Imamul Albani, keberkahan yang dicabut itu bukan keberkahan makanan kau, tetapi keberkahan terhadap seluruh rezeki yang Allah berikan kepada kita. Tidak barokah rezekinya. Karena kalau makan kita enggak dihabiskan. Ya, sampai-sampai Nabi mengatakan jangan selesai makan sampai dia menjilati apa? Jari jemarinya. Itu kan enggak. Apalagi nek jagongan itu. Manten walimah itu sih sangat banyak sekali dibuang, dipecereng, kakak-kakaknya titik dan seterusnya. Itu menghilangkan keberkahan dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Jadi kasusnya sama di zaman kejadian zaman sekarang, sebagian orang mengulang-ulang di majelis pengajiannya kata-kata tauhid al-hakimiyah atau tauhid al-hukmiyah, yaitu tauhid kekuasaan menurut versi mereka. Padahal akidah al-sunnah itu tidak mengenal jenis tauhid keempat ini, enggak ada. Tauhid itu punya tiga, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Wahia kalimat hakim, kalimat hakimnya itu kalimat yang benar, tapi dia sudah include ke dalam tiga jenis tauhid yang ada. Walakin akan tetapi aradu biha syai'an akhar. Kalimatnya itu benar, tetapi orang-orang para dai yang senantiasa menggembar-gemborkan tauhid hakimiyah ini, mereka menginginkan satu perkara yang lain. Ala wa huwa tawassul ila taswiqi madhhabihim fit takfir. Ala wa huwa, yaitu at-tawassul dalam rangka untuk mencapai tujuan. Ila taswiqi madhhabihim, untuk melariskan, membenarkan madhhab mereka fit takfir, di dalam mengkafirkan. Jadi para dai yang mengatakan tauhid hakimiyah, tauhid hukmiyah, itu ujung-ujungnya lah, ujung-ujungnya ya Mas ya, para dai ini ingin melariskan mazhab mereka yang gemar mengkafirkan penguasa. Wih, tidak nono. Pengajian dimanapun ini lo gembar-gembar tauhid hakimiyah, ujung-ujungnya mesti akan melariskan paham takfir, mengkafirkan penguasa kaum muslimin. Belum kurang deh. Dan itu sudah dibaca oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah. Gelagat ini sudah dibaca oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah. Dan itu nyata terbukti. Dan saya bagian dari mereka dulu. Bien, mulo. Jadi saya dulu itu sudah pernah merasakan ajaran-ajaran seperti itu. Pernah ikut latihan militer sembunyi-sembunyi. Dari Demes sampai Kaliurang, Blusuan, Purut Ngalas itu. Sembunyi-sembunyi ada 100 orang ya. Itu ada latihan militer. Kalau tentara kayak pada nuduh. Gak tahu apa namanya. Jabrak. Dengarkan instruksi saya. Ini kata ustaznya, komando. Dalam hitungan 10, kalian 100 orang ini tidak boleh ada yang terlihat oleh mata saya. Mulai kok jajak kalau orang itu jumpa nanti jempale, orang sini orang orang sini nenek uet kita sih gini, tidak boleh ada yang terlihat oleh mata saya. Ada yang tiga ketahuan kita sih gini nanya, usah satu. Yang lain itu ada kayak semacam tali itu kumpul-kumpulan di situ kita tak boleh, jadi ngapain dekatnya boleh. Kembali ke tempatnya masing-masing. Dalam hitungan 10, ransel kalian itu harus ditaruh di bawah pohon sana dan sudah harus kembali ke barisan. Ngerti? Mati. Mulai. Pasti dicepot. Kembali lagi. Dari. Dalam hitungan 10, tas itu harus diambil lagi, kembali ke tempat semula. Dan saya pernah mengalami itu. Melu-melu bengang aku juga. Jangan cerita-cerita ini. Dokumen negara sama rahasia. Goropol itu gak empayar. Iya begitulah. Jadi jargon dari orang-orang ini sama tauhid hakimiyah, bahwasanya yang berhak menghukumi itu hanya Allah. Itu kalimat benar. Urida fihal batil, tetapi dimaukan dengan kalimat itu kebatilan. Makanya orang-orang Khawarij di zaman Ali bin Abi Thalib itu senantiasa membaca ayat ini, hukmu ila lillah, hukum itu hanya milik Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah maka mereka orang kafir. Kata Ali bin Abi Thalib, kalimatu haqqin urida bihal batil. Kalimat yang benar tetapi dimaukan dengan kalimat tersebut adalah kebatilan. Nah seperti itu. Mana letak kebatilan itu ujung-ujungnya mengkafirkan penguasa. Kemudian apa namanya, ujung-ujungnya ingin mendirikan merebut kekuasaan. yaitu madhab mereka at-takfiru, pengkafiran bila dhawabit syar'iyyah dengan tanpa memperhatikan dhawabit syar'iyyah. Enggak tahu kaidah-kaidah syariah, syaratnya mengkafirkan apa. Ini harus minimal dua. Perbuatannya ini atau ucapannya atau akidahnya ini harus benar-benar perbuatan, akidah dan ucapan yang kufur. Yang kedua, pelakunya ini. Ya. Pelakunya ini benar-benar adalah orang yang berhak mendapatkan vonis kufur. Nah, yang terjadi ini perbuatannya belum final kufur sudah dihukumi kufur. Pelakunya juga belum final kufur sudah dihukumi kufur. Tamaman kama qalatil khawarij. Ya, tamaman, persis mi'ah fil mi'ah, 100% sama. Kama qalatil khawarij qadiman, sebagaimana yang dikatakan oleh kaum khawarij di zaman dulu, la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali milik Allah. Faqala Ali radhiyallahu anhu, maka Ali radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan kalimatu haqqin urida biha batil, itu adalah kata yang benar, kalimat yang hak, tetapi diinginkan dengannya kebatilan. Rawah Muslimun, ya, ucapan Ali bin Abi Thalib ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saya pernah sampaikan itu kisah perdebatan antara Ibnu Abbas dengan Khawarij, menunjukkan pemahaman Khawarij ini mentah sekali. Ya, guru modal semangat kok. Pegang satu dalil, musuh-musuh, ngamuk-ngamuk. Dan mereka bukan orang-orang yang terdidik di atas ilmu secara taksili, struktural, di bawah bimbingan para ulama, bukan. Ya, akhirnya ketika dibantah oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sebagian besar mereka itu bertaubat. Sebagian besar dari mereka bertaubat, ribuan itu bertaubat. Sisanya tidak mau bertaubat dan diperangi oleh Ali bin Abi Thalib dan habis dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib. Dan dari kisah tersebut ada ratusan faedah bisa dipetik. Faedah ini ditulis oleh Syekh Ali bin Hasan bin Abdul Hamid di dalam kitab Anwarul Masarij. Anwarul Al-Masarij. Dan saya sudah pernah mengikuti khataman kitab Anwarul Masarij bersama penulisnya langsung beberapa tahun yang lalu, alhamdulillah. Walidzalika, maka dari itu, kana min amarati su'i fi'alihim, maka dari itu di antara tanda-tanda buruknya perilaku mereka, annahum, mereka itu menjadikan ja'aluhu, menjadikan tauhidan rabi'an, menjadikan jenis tauhid yang keempat, wa ja'aluhu 'ala istiqlal, dan mereka menjadikan tauhid ini berdiri sendiri. Tatkala para dai ahli sunnah, para ulama ahli sunnah memperingatkan kaum muslimin dari bahaya kesyirikan, jima, sihir, ya, dukun, macam-macam toh. Ada menyembah batu, menyembah pohon, menyembah hewan, na'udzubillah min dzalik. Ini para dai-dai ini yang siang sore malam jargonnya tauhid hakimiyah mengatakan itu kesyirikan kuno, katanya. Kesyirikan jadul, zaman dulu yang sekarang sudah tidak ada. Yang lebih berbahaya itu adalah kesyirikan kontemporer, kesyirikan di dalam tauhid hakimiyah, kesyirikan di dalam hukum dan pemerintahan, yaitu membabat syariat Islam diganti dengan hukum buatan manusia. Ini tahu, ini kesyirikan yang luar biasa. Semua orang tertimpa, tapi tidak ada yang memperingatkannya. Nah, itu dia perilaku orang-orang Khawarij. Mereka membuat pembagian tauhid keempat, padahal para ulama salaf tidak ada yang melakukan seperti itu. Dan para ulama ahli sunnah wal jamaah sudah membaca gelagat mereka. Ujung-ujungnya kelompok ini pengen mengkafirkan secara sembarangan, serampangan, tanpa dhawabit syariah, tanpa dia memahami kaidah-kaidah syariah di dalam pengkafiran. Seperti itu. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala pernah mengatakan kepada orang-orang Jahmiyah, dan ini ada di dalam kitab Arad Al-Bakri. Apa kata beliau? Ana law wafaqtukum kuntu kafiran li'anni a'lamu anna qaulakum kufrun walakinnakum indi la takfurun li'annakum juhal. Kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, saya ini kalau menyetujui ucapan sampean, hei orang-orang Jahmiyah, maka saya ini kafir. Li'anni a'lamu anna qawlakum kufur. Karena saya ngerti, paham. Saya fakih, saya ngerti bahwa ucapan kalian ini ucapan yang kufur. Sekedar saya menyetujui ucapan sampean, saya ini kafir. Walakinnakum indila takfurun, tetapi kalian menurut saya tatkala mengucapkan kalimat ini kalian tidak kafir. Li'annakum juhal. Karena kalian itu jahil. Wa kana hadza khitaban li ulama'ihim wa qudatihim wa syuyukhihim wa umara'ihim. Dan ucapan ini ditujukan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah kepada para ulama mereka, kepada para umara mereka, kepada para qadhi mereka, kepada para syekh mereka. Wa asru jahlihim syubhatun aqliyah, dan pokok dari kejahilan mereka adalah syubhat akal yang bercokol di kepala-kepala mereka. Lihat, ucapannya kufur, pelakunya belum tentu dikafirkan. Seperti itu. Sebagaimana juga para sahabat yang meminta pohon keramat. Ya Rasulullah, ija'alana zata anwat kemanahum zatu anwat. Wahai Nabi, berikan kepada kami pohon keramat. Sebagaimana orang-orang musyrikin juga memiliki pohon keramat. Namanya pohon zatu anwat. Dan ikutnya, yang memiliki anwat itu centelan-centelan. Karena orang-orang musyrikin itu memiliki satu pohon keramat yang ada centelan-centelannya. Yanuku nabiha aslihatahum. Mereka mencentelkan, menggantungkan pedang mereka, panah, tombak mereka di pohon itu agar semakin sakti. Itu ada di kitab Tauhid. Nabi lewat bersama para sahabat Abu Waqid al-Laythi wa ikhwanuhu. Abu Waqid al-Laythi dan saudara-saudaranya. Begitu melihat pohon keramat itu, wahai Nabi, berikan kami pohon keramat. Itu kan kekufuran itu. Tetapi Nabi tidak mengkafirkan para sahabat karena masih jahil. Cuman ini tidak serta-merta dikafirkan. Ya. Wahai kita rahimani wa rahmakumullah wa a'azakumullah, yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qama ba'du al-mulabbisina minhum bi ikhtira'i udrin li hadha taqsim bidda'i annahu ma alja'ahum ilayhi ila taqsir fi jambil hakimiyyati fi hadha al-'asr. Wa qama ba'du al-mulabbisin, dan mulailah sebagian orang-orang yang apa terkena talbis di kalangan mereka bi ikhtira'i udrin, yaitu dengan cara apa? Menciptakan udur. Kenapa mereka menciptakan tauhid hakimiyah, tauhid yang keempat? Oh, ini karena ada udur. Nah, mulailah mereka menciptakan udur. Lihat taksim terhadap pembagian tauhid yang keempat ini. Bid'ah, mereka mengklaim annahu ma alja'ahum ilaih. Mereka tidaklah menciptakan pembagian yang keempat ini illa taksir, ya kecuali karena adanya sikap meremehkan fi janbil hakimiyah, dari sisi al-hakimiyah, dari sisi hukum. Fihar al-asri, di zaman sekarang. Ya, kalau ini memang kita tidak mengingkari. Banyak sekali penguasa kaum muslimin di muka bumi ini yang mereka tidak mengindahkan hukum Islam. Mereka tidak memberlakukan hukum Islam di dalam masalah pidana. Nah, utamanya begitu. Ini kita tidak menutup mata. Tetapi apakah kemudian karena keberadaan fenomena penyimpangan ini kemudian kita membuat satu hal yang baru di dalam agama yang tidak pernah dikatakan oleh salah satu pun ulama salaf? Sebutkan saja satu ulama salaf yang membagi pembagian tauhid menjadi empat, tidak ada. Padahal al-Imam al-Auza'i mengatakan isbir nafsaka ala sunnah, sabarkanlah jiwamu di atas sunnah. Waqif haitsu waqafal qaum, dan berhentilah di mana kaum salaf berhenti. Wa qul bima qalu, ucapkan sebagaimana yang mereka ucapkan. Wa kuff amma kaffu anhu, tahan lisanmu sebagaimana para ulama salaf menahan lisan mereka. Perkara-perkara agama yang tidak dibahas oleh para ulama salaf jangan kita bahas. Jangan membuat hal-hal baru yang tidak pernah diajarkan oleh para ulama salaf. Wasluk sabila salafika salih, dan tempuhlah metode para ulama salafus salih. Itu kata Al-Imam Al-Auza. Imam Ahmad bin Hanbal juga mengatakan kepada salah satu muridnya, la tatakallam fi mas'alatin laisa laka fiha imam. Janganlah engkau berbicara di dalam satu permasalahan yang engkau tidak memiliki imam di dalamnya, tidak memiliki salaf di dalamnya, tidak memiliki pendahulu di dalam masalah tersebut. Seperti tauhid hakimiyah ini, itu satu hal yang baru. Itu pembagian yang tidak dikenal di dalam para ulama as-salaf. Kalau memang ada, sebutkan. Insya Allah sampai hari kiamat tidak ketemu itu. Ya. Jadi ulama ahli sunnah wal jamaah ini, mereka memang jadul di dalam metode, di dalam metode mempelajari agama. Tetapi di dalam urusan agama mereka tidak jadul. Mereka tidak menutup diri dari teknologi. Sudah ada internet dipakai, ada video dipakai untuk berdakwah. Tetapi metode di dalam mempelajari agama mereka tidak membuat metode-metode yang baru. Karena Islam telah sempurna, tidak membutuhkan metode yang baru. Nah, seperti itu. Fa idza faradna anna al-amra kama sa'amu, apabila kita ingin faradna, taruhlah urusan itu kita mengikuti gaya mereka. Falimadza qasaru julla hadithihim fihi aw kullahu 'ala al-hukam. Taruhlah kita mengikuti gaya orang-orang Khawarij, mengikuti model pemikiran mereka. Ada tauhid jenis keempat, yaitu tauhid hakimiyah. Taruhlah kita mengikuti pembagian jenis tauhid yang keempat. Banyak kaum muslimin menyepelekan masalah hukum ini. Taruhlah kita mengikuti metode mereka. Pertanyaannya, ini menunjukkan kontradiksinya mereka. Falimadza lantas kenapa qasaru julla hadisihim? Mereka membatasi mayoritas ucapan mereka tentang hukum ini. Aukulahu apa seluruhnya? Alal hukam, kepada pemerintah saja. Kenapa penyimpangan tauhid hukum hakimnya ini hanya ditembakkan kepada pemerintah saja? Ya, bukankah yang diwajibkan berhukum dengan hukum Allah itu semua manusia? Apa hanya pemerintah? Saya tanya ini. Semua manusia. Terus kenapa yang ditembak, yang diserang oleh para kawal itu hanya pemerintah saja? Pertanyaan besar itu. Padahal kemarin di dalam pengajian bukber itu ya, kitab Safwa Usul Fiqh, bagi yang datang, kita sudah menjelaskan bahwa firman Allah, wa man lam yakun bima anzalallah faulaika humul kafirun. Man itu min al-fadhil umum, kata para ulama ahli usul. Man, barang siapa, itu adalah lafaz umum, mencakup pemerintah, rakyat, wanita, laki-laki, tua, muda, dewasa, anak-anak. Itu man, barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Tapi kalau yang dikafir itu penguasa kok, itu anehnya. Benar apa enggak? Kalau rakyat ini enggak dikafirkan, padahal rakyat juga tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu kontradiksinya mereka. Walau yakadu yata'arraduna fihi li'ammatil muslimin ma'ana taksiran faqish fasilun minal jami'. Walau yakadu yata'arraduna fihi li'ammatil muslimin. Hampir-hampir yang mereka tidak memberlakukan vonis mereka itu kepada seluruh kaum muslimin. Ma'ana taksiran faqish fasilun minal jami'. Ya, padahal yang namanya penyelewengan itu bisa terjadi dari semua kalangan. Jadi seperti itu. Dan perlu saya sampaikan juga, wa man lam yakum bima, barang siapa tidak berhukum dengan apa-apa yang Allah turunkan. Ma itu juga merupakan lafaz umum. Ini penting juga ini. Ma ini lafaz umum. Jadi barang siapa meninggalkan hukum, siapa saja, baik itu penguasa ataupun rakyat. Yang kedua, meninggalkan apa yang Allah turunkan, itu ya semua syariat Islam. Kenapa hanya dipilih apa yang Allah turunkan itu? Maksudnya sama dengan adalah hukum pidana potong tangan dan raja. Gitu kan? Yang diinginkan oleh orang-orang Indonesia negara kafir, kenapa tidak memperlakukan hukum Islam? Hukum Islam itu apa? Yang potong tangan raja. Nah, itu kamu begini. Karena Allah menggunakan kata-kata ma, apa yang Allah turunkan apa yang Allah wahyukan. Ya semua syariat Islam itu jujur, syariat Islam. Kalau ada orang bohong, itu dia tidak berhukum dengan hukum Islam. Amin. Kalau ada orang tidak adil, dia berarti tidak berhukum dengan hukum Allah. Antum nih jualan nih, menipu antum. Jualan apa, madu? Jualan madu. Katanya asli murni. Ternyata enggak, gula. Campuri gula. Ini orang sudah meninggalkan hukum Allah, meninggalkan wahyu Allah, meninggalkan apa-apa yang Allah turunkan berupa syariat Islam. Benar enggak? Jadi harusnya hukum Allah itu jangan dipilah-pilih. Dipilih tok yang berkaitan dengan masalah hukum ini kejahilan. Mereka enggak ngerti kaidah usul bahwa ma itu min al-fadil umum. Kalau kita mengikuti gaya mereka, harusnya setiap orang yang meninggalkan syariat Allah langsung kafir. Dalam semua kasus tidak dipilih. Kasus pidana tok. Itu. Amin wong ora salat. Tapi ada orang ora poso, puasa Ramadan kan wajib. Itu kan hukum Allah. Itu wahyu Allah. Begitu ada orang enggak puasa langsung kafir. Begitu kalau kita ikut gaya mereka. Tapi ahli sunnah itu merinci urusan. Meninggalkan hukum Allah itu ada yang kafir, ada yang tidak. Dan itu cocok dengan ayat Al-Maidah, ayat yang lain. Makanya suratul Maidah itu tidak satu siap, tidak satu konteks. Wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, ini ayatnya. Ada lagi yang berbunyi wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun, fasik, tidak kafir. Wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul zalimun, zalim saja. Contoh ini, orang yang tidak berhukum dengan wahyu Allah, dia dihukumi zalim, itu contohnya seperti apa? Yaitu tadi, dia total jagung, minum pak sekilo, ternyata sekilo kurang sakon. Itu dia meninggalkan hukum Allah, tetapi tidak kafir, dia apa? Zalim. Dilarang mendem, dia nekat mendem, ini fasik ini. Tidak kafir, siapa mengatakan ngombe teman-teman kadal itu kafir? Itu manhaj khawarij. Begitu juga hukum pidana tidak kafir. Terus yang kafir itu bagaimana? Kalau dia berhukum dengan selain hukum Allah dan meyakini hukum selain Allah itu lebih hebat daripada pimpinan Allah, kafirnya. Nah, ini ada satu syubhat lagi ini saya sampaikan, yaitu apa yang dituliskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Ketika para ulama ahli sunnah wal jamaah mengkafirkan Genghis Khan. Itu pernah dengar nama Genghis Khan? Siapa Genghis Khan? Pemain di Mongolia kalau berani arah ke mana? Tartar. Penguasa Tartar. Apa Tartar apa Barbar apa Barbar saya. Yang penting dia raja Mongol. Yang melakukan pembantaian terhadap lebih-lebih kaum muslimin dengan jumlah yang jauh itu luar biasa. Sampai-sampai nih ada nih sebagian orang yang menyimpang tuh dari prinsip ahli sunnah ya, yang mengatakan Ya'juj dan Ma'juj itulah bangsa Mongol dan tembok Ya'juj Ma'juj itulah tembok Cina. Buat mana? Tunggalnya sing ondo, candi Borobudur adalah istananya Sulaiman. Nabi Sulaiman itulah kabupaten Sulaiman. Negeri Saba itulah Wono. Jadi Nabi Sulaiman itu orang Jawa. Terus katanya perahunya Nabi Nuh itu terbuat dari pohon jati Jawa. Kasihan sekali ibunya yang melahirkan anak-anak model seperti itu. Ya, aktivitas lain dia, tak lain. Dia mengatakan Ya'juj Ma'juj itu, wah matanya sipit cocok dengan Nabis. Dia dikurung dalam satu tembok, cocok itu nanti tembok Cina. Padahal dalam hadis itu ya, ini kalau memahami hadis itu cukup dipikir cocok itu, cocok dari satu sisi, tidak cocok dari sisi yang lain. Itu pekerjaan orang-orang harokin, hisbiin, sunuki. Kesemangatan jahil untuk ngeyel sih sah. Kan saya rata-rata pembunuh sih ngeyel. Paham lah ngeyel berantem. Jadi antum jangan berdebat dengan orang jahil. Antum berdebat dengan orang jahil, antum Ya kok duit dah nih. Jangan ngaji yang Facebook kok bener-bener. Ceritanya mana tadi? Kenapa tidak cocok tembok Cina dikatakan temboknya Ya'juj Ma'juj? Karena di dalam hadis disebutkan Ya'juj Ma'juj itu setiap hari berusaha melubangi tembok itu. Dan tembok itu adalah merupakan gunung yang besar, dua gitu gunungnya. Nah, tengah-tengah gunungnya itu dicor pakai tembaga dan besi oleh Raja Dulkarnain yang diklaim oleh Sunda Empire namanya Alexander the Great. Itulah Dulkarnain yang memiliki kekuasaan besar. Dan konon katanya Sunda Empire ini merupakan kepanjangan dari kerajaan Dulkarnain. Jadi mana? Nama-nama kongsi. Jadi tembok itu dari cor-coran besi yang dibakar lalu dilelehkan gitu. Dan setiap hari dilubangi sama Ya'juj Ma'juj gitu. Ya, lalu mereka dapat lubang segini. Ketika sore, ayo kita pulang lagi. Disebutkan dalam hadis seperti itu. Keesokan harinya ketika mereka sudah ingin melanjutkan pekerjaan untuk melubang itu tembok itu sudah nutup lagi. Apa ada tembok di dunia bisa nutup sendiri seperti itu? Kalau bukan karena kebesaran Allah. Dan ini membutuhkan iman. Jangan dua iman kok. Mayawar, gitu, bus kerinting. Hasilnya menolak hadis-hadis Nabi dengan alasan tidak cocok dengan apa? Akalnya. Hadis lalat ditolak. Orang makhluk guna alat. Lalat mincoknya kopi kan berdes. Padahal mincoknya bukan tempat-tempat kotor. Tidak masuk di akal. Temboknya itu masuk-masuk dibolongi so, nutup deh. Ini orang guna alat katanya. Jadi dia menilai hadis Nabi itu dinilai dengan akalnya yang pendek. Sehingga mereka mengambil kesimpulan-kesimpulan yang jeleneh, yang jauh dari pemahaman. Itu tadi mereka justru tidak menghormati akal mereka dengan perbuatannya itu. Adapun ahli sunnah hanya tunduk dan patuh. Sami'na wa atho'na itu pengikut sunnah Rasulullah yang sejati. Dan setelah itu, seiring perkembangan zaman, hadis-hadis Nabi yang konon katanya enggak masuk di nalar itu mesti akan terbukti secara teknologi. Tapi kita itu jangan mengenai teknologi dulu untuk beriman kepada hadis. Kalau kita nunggu teknologi berarti kita bukan orang beriman. Kita imannya kepada teknologi, bukan beriman kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya, itu perbedaan ahli sunnah. Begitu juga ahli sunnah meyakini Allah menolong umatnya. Tatkala umat ini berjalan di atas dakwah tauhid dan sunnah, meskipun ketoke kurang mitayani. Oh jangan sih ternak aku ini diulangkan. Orang-orang kafir sudah sampai ke bulan kalian mengudah hati uji cinggot lah. Uji rambut. Sementara orang kafir sudah sampai ke bulan. Lambangannya kue kue yang bulan ya orang, uji cinggot ya orang, ngaji ya orang. Orang lain untuk karo-karo nih gitu. Jadi ahli sunnah itu sering dikritisi karena keseragaman yang ngaji. Kalian ini ngaji tau. Nanti kita kembali ke bimu mendengok-dengok. Karena mereka pakai akal gitu. Justru tak kala kita ngaji memahamkan kaum muslimin terhadap syariat Islam, mengamalkannya, mendakwahkannya, Allah senang. Kalau kaum muslimin bertauhid, Allah senang kaum muslimin mengikuti sunnahnya. Kalau Allah sudah senang, turun pertolongan Allah. Begitu rumusnya itu seperti itu. Tapi kalau kita mengandalkan kekuatan dan kehebatan kita, oh nanti saya tanpa pertolongan Allah bisa. Yang penting umat Islam semuanya digaya sugih nanti. Akhirnya dakwahnya setiap hari siang malam pagi sore ngompori wong supaya dadi wong sugih. Begitu sugih lali ngaji kemplu kembleleh kemetus. Yang parkir di masjid itu sendal jepit atau sepatu apa jangan mahal itu sepatu apa ya? Sepatu anu sih saya ini untuk kelingan dari Paris itu apa namanya? Merek Paris yang mahal itu apa? Sudah lupa. Pak sepatu kulit dari Prancis apa Paris? Itu enggak tahu. Merek apa namanya? Guru kembang-kembang. Sepatu. Salah orang dihukum. Apa namanya? Merek. Ini Ci. Ini Ci kudu itu kecil ya. Pas kok sepatu kok sini Ci. Ya begitulah. Yang parkir di masjid itu sendal jepit. Bukan neckerman, neckerband. dari band mobil itu, band mobil itu, sendalnya kerben. Justru orang-orang yang secara ekonomi itu biasa-biasa saja. Jadi orang-orang yang berbudi mampat itu biasanya malah lalai lupa sama tujuan utama hidup di dunia. Sampai mana kita tadi? Walimana lam yuhdithu aydan tawhid al-raziqiyah daryan ala ta'birin ma'anna al-khawfa min khilati rizki hamala kathirun min al-muslimin ala tika bil-kabar. Ini luar biasa, ini luar biasa kedalaman pemahaman para ulama kita sekaligus lucu. Walimana lantas kenapa lam yuhdithu aydan, kenapa mereka tidak membuat jenis tauhid yang baru pula, yaitu tauhid raziqiyah. Raziqiyah itu artinya rezeki. Jariyan ala ta'birihim, sesuai dengan ungkapan mereka, ma'anal khaufa min qilati rizqi hamala katsiran minal muslimin. Ya, padahal di zaman sekarang itu banyak sekali orang itu takut dari sedikitnya rezeki, yang menyebabkan banyak sekali kaum muslimin ala tikabil kaba'ir melakukan dosa-dosa besar. Fadlan 'ala shaghair, apalagi dosa kecil. Bal hamaluhum 'ala ta'alluqi fihi bil makhluq. Bahkan banyak kaum muslimin karena takutnya terhadap rezeki yang sedikit, mereka kemudian bergantung kepada makhluk. Artinya apa? Di zaman sekarang ini banyak penyimpangan dari sisi tauhid. Kaum muslimin tidak meyakini bahwa Allah yang Maha memberi rezeki. Banyak penyimpangan dari sisi ini, benar enggak? Nanti gimana saya rezekinya? Nanti saya begini. Saking takutnya, akhirnya mereka nekat pakai riba, nekat pakai jimat, nekat menipu, nekat muamalah. Enggak peduli ada unsur horor apa enggak ada, yang penting saya dapat duit. Itu karena takutnya mereka dari sedikitnya rezeki. Dan ini penciptaan tauhid, benar tidak? Terus kenapa tidak dibuat tauhid rezeki gitu? Kalau ada tauhid hukum, kenapa tidak dibuat tauhid rezeki? Kalau alasannya banyak penyimpangan dari sisi hukum, di zaman sekarang juga banyak penyimpangan dari sisi rezeki. Kenapa tidak dibikin tauhid rezeki? Tauhid rezeki lah itu. Kalau kita mengikuti gaya berpikir orang-orang tadi itu, betul tidak? Bahkan di kalangan teman-teman ngaji ini masih takut ya terhadap rezeki, seolah-olah dia ragu kalau Allah yang memberikan rezeki. Yang belum menikah takut kalau saya nikah nanti tak kasih makan apa ya, sego keisangan kegel. Nanti kalau anak saya banyak nanti gimana? Kebu kabotan sumulan. Itu kok menganalogin diri antum dengan kebu? Jangan malu. Pokoknya anak Yoka punya kebu kabotan sumulan. Sampai apa sih punya kebu? Aku gak mau. Saya adalah manusia yang dimuliakan oleh Allah, yang sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Orang bertauhid. Tapi kalau orang gak bertauhid ya. Tapi kenapa tidak dibikin tauhid rezeki? Karena sudah include ke tauhid apa? Tauhid apa? Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Allah punya nama Ar-Razzaq. Ya kita yakin Allah memberi rezeki. Allah yang menghidupkan, yang mematikan. Itu tauhid rububiyah itu sudah include ke situ. Kalau kita meyakini Allah memberi rezeki, maka kita mintanya hanya kepada Allah. Itu tauhid uluhiyah, sudah include ke situ. Tidak usah dibikin lagi tauhid rezeki. Sama loh ini, tauhid hukum sama tauhid rezeki ini tuh sama. Tapi kenapa nggak dibikin tauhid rezeki? Itu ya. Banyak biasanya kalau muslimin takut apa namanya, oh sekarang itu gimana Pak Ustadz, katanya penelitian itu 70% anak wanita itu sudah tidak perawan gitu. Nanti dibikin tauhid bojo apa gitu. Takut nggak dapat bojo. Nanti kalau saya enggak pacaran, enggak kenalan dulu, saya enggak dapat istri. Banyak di antara teman-teman kita enggak pernah pacaran sama sekali, jadi yang dibujuk anak itu okay. Tanpa harus melakukan apa? Pacaran. Tapi kan harus memahami sifat satu sama lainnya, lambel. Malah kalau antum itu kebanyakan kelamaan pacaran, nanti begitu sudah menikah wis jelek. Wis ora asik meneh. Yo masih orang kaya lu, zaman cik pacaran kan harus tahu jelek. Kabeh harus tahu, akhirnya jelek. Bener apa enggak? Jadi orang-orang pacaran itu kalau dia menikah itu ibaratnya itu barang bekas. Benar enggak? Masa tangan yang ngeluaran baru, istri yang baru yang betul-betul grass, yang kita belum pernah ngapa-ngapain dia, belum pernah jalan, apalagi bocahnya di arah belum pernah, mungkin bener-bener grass, baru cili plastik si anjar tapi kan juga orang 5 tahun tahu jelek seperti itu, sehingga metode mereka itu tidak benar, yang benar-benar tautik hakiminya tidak benar, yang tidak pernah dikatakan oleh para ulama. Wallahu ta'ala alam biswa. Itu saja yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kalau masih ada sisa waktu Allah berikan kepada kita, kita akan melanjutkan membaca di halaman 34 paragraf yang kedua. Wallahu ta'ala alam biswa. Sisa waktu yang ada kita gunakan untuk bersoal jawab. Sama ada hadiah. Mau dijelaskan secara ringkas tentang tiga macam tauhid, karena saya masih baru belajar dan kadang terpulang dari bagus. Jadi orang itu ya ini keistimewaan mengikuti ta'lim yang diambil oleh para dai-dai sunnah dalam waktu rentang dia mengaji itu enak. Owah-owahan itu ada hasilnya. Tapi kalau kita belajar kepada orang-orang tidak jelas, bertahun-tahun belajar tauhid itu tidak bisa menjelaskan. Pembagian tauhid saja tidak bisa, padahal itu satu hal yang sangat dasar. Benar tidak? Sunnah bid'ahnya tidak paham, sehingga ketika disebutkan syirik dan bid'ah, kuping apa telinganya menjadi merah. Coba masih ngomong istri berpema kalau cokro utuh geruak-geruak Allah kantang potuso. Padahal Nabi dalam setiap khutbatul hajat memperingatkan kaum muslimin dari bahaya bid'ah. Ini ngaji bertahun-tahun bid'ahnya gak ngerti, tauhid gak ngerti. Padahal itu intisari ajaran Islam. Yang pertama, tauhid rububiyah itu besar dari kata rob. Rob itu artinya pengatur alam semesta. Allah yang menciptakan alam semesta ini, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mengatur setiap pergerakan molekul-molekul di seluruh alam raya ini. Kata simba-simba kita, Allah itu murgo maseso mubah musi ing jagat. Setiap molekul sekecil apapun itu dibawakan dari Allah. Setiap pergerakan di alam raya ini dibawakan dari Allah. Itu maknanya tauhid rububiyah. Kita meyakini Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan, Allah yang memberi rizki. Itu tauhid rububiyah. Dan tauhid rububiyah ini dimiliki oleh orang-orang musyrikin. Sehingga orang Islam yang memiliki tauhid rububiyah itu belum menjadi orang Islam. Mana dalilnya kalau orang-orang musyrikin itu memiliki tauhid rububiyah? Kata Allah di dalam Al-Quran, walain sa'altahum, jika engkau bertanya kepada orang-orang musyrikin Quraisy di Makkah, man khalaqas samawati wal ard, jika engkau bertanya kepada Abu Lahab, kepada Abu Jahal dan bala tentara mereka orang-orang musyrikin, siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaquluna Allah, mereka akan pasti tegas mengatakan Allah. Bahkan ketika bersumpah mereka mengatakan wallahi, mesti pasti dari kita. Ya orang Arab asli. Ini kan Arab pakai benar. Tetapi tauhid rububiyah itu belum menjadikan mereka masuk agama Islam. Harus diikuti dengan tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Apa itu? Yaitu memurnikan ibadah hanya kepada Allah semata. Kalau kita meyakini Allah menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi rizki, yang mengatur alam semesta, maka kita hanya beribadah itu hanya kepada Allah dan meninggalkan beribadah kepada selain Allah. Ya, maka kalau masih tiara jimat itu berarti tidak punya tauhid uluhiyah, belum jadi orang Islam itu. Masih pergi ke dukun, dikiranya dukun itu bisa memberi manfaat dan mabar. Dikiranya setan jemiroro kidul itu bisa ngasih rezeki. Dikiranya apik keris itu bisa menyembuhkan. Itu dia enggak punya tauhid uluhiyah. minta kepada Allah tetapi minta kepada selain Allah, jin penunggu desa yang menyembelih untuk sing baru reksa, minta kepada orang mati, itu tidak punya tauhid uluhiyah, tidak punya tauhid ibadah. Dia beribadah kepada Allah tetapi juga beribadah kepada selain Allah, itu namanya tauhid uluhiyah. Yang ketiga adalah tauhid al-asma'i wa sifat. Apa itu? Meyakini nama dan sifat Allah sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Quran dan yang diucapkan oleh Nabi besar Muhammad. Contoh ini, Allah itu memiliki sifat istiwa. Allah itu bertempat di atas arsy. Dalilnya banyak. Ar-Rahman wa 'alal arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan a'amintum man fis sama, tidakkah kalian beriman kepada zat yang ada di atas langit. Itu sifat Allah yang ditetapkan oleh Al-Quran, oleh sunnah, dan kita harus meyakini itu. Tetapi orang itu enggak percaya, wah maksud Allah yang dumur Allah itu. Lalu saya itu pernah tanya loh, dalam sebuah taklim itu jawabannya dia betul-betul, mas Allah di mana? Allah di hati saya, mas. Terus mas Allah di mana? Allah ada di mana-mana. Berkuadrat ini. Ya Allah. Bingung jawabannya macam-macam. Itu menunjukkan apa? Mereka tidak menetapkan nama Allah, mereka tidak menetapkan sifat Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau kita sudah menetapkan nama dan sifat Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah tanpa melakukan macam-macam penyelewengan. Penyelewengan dalam masalah asma wa sifat itu macam-macam. Ada namanya takyif. Takyif itu bertanya bagaimana sifatnya Allah. Contoh nih, contohnya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan akan tetap kekal abadi wajah Tuhanmu sang pemilik kemuliaan. Tidak boleh kita tanya, bagaimana ya wajahnya Allah? Itu penyimpangan itu. Wajahnya Allah, kok Allah punya wajah? Wajahnya seperti apa? Tidak boleh. Kenapa? Karena Allah juga mengatakan, walam yakun lahu kufuwan. Tidak ada satupun makhluk yang semisal dengan Allah, yang setara dengan Allah. Jadi tidak boleh kita bertanya bagaimana wajahnya Allah. Wajah Allah ya sesuai dengan kemahabesaran Allah. Itu lagi jangan disunah. Bal yadahu mabsutatan yunfiku kaifa yasha. Bahkan kedua tangan Allah terbentang, Allah memberi sesuai dengan kehendak Allah. Allah punya dua tangan, itu wajib diimani. Ahli sunnah meyakini Allah punya dua tangan. Tapi jangan bertanya bagaimana tangannya Allah punya sendiri. Ini enggak boleh. Padahal kita tangan kita dibalut oleh daging dan kulit, padahal aslinya jerangkong. Tidak boleh kita membayangkan. Itu namanya takyif. Tidak boleh juga tamsil, menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Oh, tangan Allah seperti tangan makhluknya, enek ros-rosane, ada detak nadinya. Tidak boleh. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang semisal dengan Allah. Satu pun tidak ada yang semisal. Dan karena pikiran kita itu lemah, Allah Maha Agung, kita tidak mampu membayangkan zatnya Allah. Cukup kita meyakini saja. Makanya Al-Imam Malik Ibn Anas mengatakan al-istiwa'u ma'lumun wal-kaibu majhulun wal-imanu bihi wajibun was-su'alu anhu bid'atun. Istiwa'nya Allah, dan ini berlaku untuk semua sifat Allah, sifat-sifat Allah itu maklum, sudah diketahui, diterangkan oleh dalil. Wal-kaibu majhulun, adapun bagaimana sifatnya Allah majhul, kita tidak tahu, karena memang Allah tidak menerangkan. Wal imanu bihi wajibun, dan mengimani sifat tersebut wajib. Mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah wajib. Tapi kan enggak. Banyak di antara kaum muslimin hanya meyakini sifat wajib 20. Padahal Allah itu memiliki asmaul husna. Dan setiap nama Allah itu pasti mengandung sifat. Di antara asmaul husna itu ada 99. Harusnya kan lebih banyak dari 20, benar kan? Tapi kenapa hanya diyakini 20? Karena enggak cocok dengan akalnya. Mereka hanya meyakini Allah wujud, tidak baka. Hanya 20. Padahal sifat Allah banyak tersebut di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kenapa tidak diimani? Ini adalah bentuk penyimpangan di dalam tauhid asma sehingga proses belajarnya itu masih panjang. Ya, terutama masalah akidah ini perlu kita pelajari dengan telaten, tekun, teliti. Kita ajak anak-anak kita membiasakan diri mereka untuk betah duduk di majelis ilmu, bukan betah bawa-bawa yang jalan. Tapi jahil, dia katanya membela kalimat tauhid, tauhid ternyata masih bobrok. Gak ngerti apa itu tauhid, gak ngerti apa itu syirik. Katanya membela tauhid, tapi dia sendiri menginjak-injak ajaran tauhid. Ya sendiri seperti itu ya. Apa hukum mengajarnya membaca Al-Quran kepada jamaah orang tua dengan cara menirukan satu ustaz kemudian ditirukan secara bersama-sama? Boleh. Yang tidak boleh itu membaca Al-Quran dengan berjamaah bukan dalam rangka mengajari. Itu salah satu bentuk bid'ah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad dan para sahabat. Oh, ya Allah Ta'ala. Ada pun untuk taklim, ngajari anak-anak, ngajari orang tua, boleh. Mari kita baca bersama-sama ayat ini, boleh. Kalau salah dibetulkan itu yang betul shad, pakai shad yang shad, bukan fi. Boleh yang seperti itu, tidak mengapa. Apa perbedaan kata insya Allah dan insya Allah? Yang mana kata ucapan yang benar? Ini kemakan di Papua. Orang katanya ini dari sersernya Dr. Batin naik ke dalam ya. Dia bertanya insya, I-N-S-Y-A. Yang kedua insya pakai S-nya kan shock. Insya Allah apa insya Allah? Yang ditanyakan itu pakai Y apa pakai H gitu. Yang ditanyakan, yang ditanyakan Juna itu harus langsung dikepikir. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Kenapa? Karena memang ABCD itu selamanya tidak akan pernah bisa mewakili bahasa Arab. Itu masyarakat itu harus paham. Ya. Seperti kata Allah itu mana yang benar? A L L A H apa A L L O H? Mana yang benar? Allah atau Allah? Dua-duanya salah. Yang benar Allah. Gimana cara nulis sembuh? Kalau antum A L L O H itu yuk salah. Wallahnya itu double kok. Makan panjang Allah. Harusnya O-nya antum kasih dua. Harusnya. Oh menurut saya enggak, yang benar A Allah. Mana yang benar? Ya enggak begitu, harusnya itu A. L-nya itu satu saja, tapi di atas L dikasih tasdid. Mana? Ini antum kalau ngerembuk ini orang ini saya antum 1000 versi mungkin. Mana yang benar? Kabeh benar. Nek pengen benar 100% ya lebih soal Arab lah. Itu mana jos? Pakai spot ya jos. Jika kita bertransaksi dengan seseorang dan orang itu lupa memberikan uang kembalian, apakah kita harus menagihnya? Atau kita boleh mengikhlaskan? Ya boleh mengikhlaskan. Malah jadi sedekah buat antum. Kenapa tidak boleh mengikhlaskan? Apakah orang tersebut berdosa? Ya karena antum sudah mengikhlaskan ya enggak berdosa. Enggak berdosa. Oh, istiqlasi berdosa. Kalau itu tidak riba, ya itu dosa. Karena yang berdosa itu mengambil harta orang lain tanpa keriduan orang lain. La yahillu ma'in ri'in illa bitibin min nafsihi. Tidak halal harta seorang muslim itu kecuali atas keriduan jiwanya dia. Jadi kalau sudah riba, halal. Bagaimana sikap kita kepada orang yang berpemikiran bahwa manhaj salaf itu ajarannya keras? Keras katanya. Saya keras ya. Ya kok gitu. Orang lain mungkin memandang saya keras. Ya kalau memang kerasnya itu dari sisi penyampaian, itu sebuah koreksi ilmiah yang kita terima. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kebaikan kepada orang tadi. Tapi kalau yang disebut keras itu dengan mengatakan yang halal itu halal, yang haram itu haram, maka itu bukan kekerasan. Ya, bukan kekerasan. Kalau dianggap mau keras, keras kok. mosok teman-teman kadal kok haram. Haram itu nek malah mendem itu teman-teman kadal bersitik kan keras hati yang berani. Ya aku enggak begitu, bukan kekerasan lah seperti itu. Ya. Tapi kalau disebut keras itu perilakunya. Ya. Tidak ada ustaz itu menyampaikan pengajian selama satu jam orang meseng guyu babat metutu terus itu kan keras itu. Di soko sarang menuai kudu capek keras. Tapi kalau yang disebut keras di situ anggapannya yang halal ini adalah halal, yang haram adalah haram, yang sesat adalah sesat, yaitu bukan keras. Ini saya kasih contoh ya, seorang orang tua. Kata Nabi, "Wuru Allah kamu bisolati wa hum abna'u sabi'." Perintahkan anak kalian untuk sholat tatkala usia 7 tahun. Wadribuhum fil asr, dan pukullah dia tatkala usia 10 tahun. Begitu anak 10 tahun subuh tidur, bukan anak mungkin sholat subuh. Ojo keras-keras lo bocah, ya kasihan lo dia itu capek. Ada banyak ekstrakurikuler di sekolah, biarkan dulu dia istirahat. Jangan keras-keras, ini keliru. Justru dia pengen anaknya malah jadi arang dan merokok. Nah, untuk vitamin, bukan seperti itu pemahaman keras. Jadi keras dan lunak itu pemahamannya jangan diserahkan kepada akal dan perasaan manusia. Perasaan manusia satu dengan yang lain itu beda. Yang satu menganggap ini keras, yang ini tidak. Tapi kekerasan dan kelunakan itu dikembalikan kepada adalil dan contoh yang dipraktekkan oleh para ulama. Apa? Gitu ya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Dan bukan berarti ngaji salaf itu kemudian enggak boleh tidak. Manhaj salaf itu bukan hanya menjelaskan halal-halal. Manhaj salaf itu juga mengajari akhlak. Ya. Ada akhlak kepada teman, ada akhlak kepada guru, akhlak kepada orang tua. Bukan buat mereka. Bahkan mereka itu tidak main paksa. Kita mengatakan kebenaran ini benar. Mau dilaksanakan monggo walhamdulillah, tidak ya monggo. Itu kan hakikat seperti itu. Makanya Al-Imam Al-Albani mengatakan dan mengulang-ulang, kalamuna mu'lim walaysa bimulzim. Ucapan kita ini, dakwah kita itu sekedar memberitahu, bukan untuk memaksa. Makanya sebagian yang hadir di sini masih ada yang ini juga saya enggak pernah tegur, biasa saja enjoy. Karena dulu saya juga seperti itu, berproses ya. Salah pilih intinya, nenek biasa saja, gak apa-apa, rasa perlu dipenuhi itu. Nanti seiring waktu berjalan, ya Allah turunkan hidayah. Justru kita lama. Ya bukti ini kayaknya ngaji bijak medangan, sebenarnya ono tak menuruti medangan ya. Gitu ya. Jadi lapak keras itu harus ditahkik. Apa maknanya? Saya seorang guru, saya dulu juga guru. Jika ada siswa yang nakal, ya susah diberitahu, kadang akan menjerat. Tidak boleh. Jerat. Saya dulu juga jerat. Tapi itu tidak boleh. Bahkan saya pernah dulu punya akek, ya dulu akek saya pun tiga, sekarang tiga. Jadi saya tidak pakai lagi akek. Itu kalau saya sudah emosi, tapi itu di luar kendali ya. Itu kadang saya lupa pakai akek. Tuk-tuk. Tidak boleh. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pukulan anak kalau sudah 10 tahun tidak mau sekolah. Tapi pukulan itu juga harus sesuai. Jadi pukul itu, memukul itu sunnah Nabi. Tapi kadar pukulannya juga harus sesuai dengan sunnah Nabi. Ojo mung dipendalangi pukul, no. Tata caranya tidak mengikuti pukulannya Nabi. Aku jikok balok kayu, melimbis. Muridnya bisa gagal rontak, ya gagal rontak, bisa patah tulang, juga boleh sangkal putus, tidak boleh. Apa katanya? Darban ghairu mubarrih, pukulan yang tidak menimbulkan bekas. Saya tanya, kalau di cewek itu membekas tidak? Membekas, tidak boleh. Ada bekas merahnya, tidak boleh. Dijiwit juga tidak boleh. Dijiwal juga tidak boleh. Itu pukulan yang membekas. Terus bagaimana supaya tidak membekas? Ya itu lebih ngerti. Beli pukulan yang tidak membekas. Ganden yang dari balon ini. Lendungan ini bentuknya seperti martil besar. Pukul pantat. Itu enggak apa-apa. Gebuknya tak guru, gebuknya tak guru. Kalau antum gebuknya sambil senyum ya, akan seperti itu. Tapi gebuknya itu berwibawa, mencerang begini. Usang mah, muka sangar, jangan gebuk atau kalau mesem ya, dia malah rumah usah dijak-gojekan. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi itu memiliki sifat yang di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad disebutkan beliau itu sering didapati para sahabat Nabi, ya yahmiluna wara'an dhahrihi. Dia sering itu menggendong cucunya itu di atas pundak dan punggung beliau. Maknanya apa? Sebelum memukul itu, Nabi itu menampakkan cinta kasih kepada anak cucunya. Ya. Sambil mendoakannya, Allahumma inni uhibbuhu fa'ahibba. Dan didengar doanya Nabi itu. Ya Allah, aku mencintai cucuku, cintailah dia. Cucunya mendengar. Jadi anak ini tahu kalau gurunya itu mencintai dia. Digendong, didoakan kebaikan. Sebagai guru juga begitu, tidur selesai. Nabi itu memegang kepalanya Ibnu Abbas. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Masih kecil. Ya Allah, pintarkan dia dalam agama dan ajari dia ilmu tafsir. Pegang kepalanya didoakan. Pernah enggak kita pegang murid kita didoakan? Jadi kita tampakkan sayang dan kasih. Hanya harus gede-gede gimana ya, sesekali bisa jatuhin. Apa senang mule? Oh, senang mule sate, Ustaz. Yo sate kenal, tapi budget sementara ini some. Kantong-kantong terbagi. Tapi yakin Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, Al-Imam Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, siapa tidak tahu, ahli sunnah di kolong langit dunia, tidak kenal sama beliau. Beliau sudah meninggal, tapi kitabnya lahir terus. Ya. Beliau itu mengingat kejadian manis indah bersama gurunya, Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahumullah. As-Sa'di itu ngajar muridnya, lama-lama habis, tinggal satu. Imam Ibnu Taim dikasih hadiah apa? Apel, sebutir apel. Dan beliau kisahkan, itu pertama kalinya saya makan apel dan menjadi kenangan manis si murid dengan guru seperti itu. Ada cinta kasih. Kadang-kadang sok jajak ke, kadang-kadang ya, orang terus apa terus senang lebih ini. Bukan malah guru memanfaatkan apa? Muridnya terus-terusan. Meskipun ideal seorang murid itu tanpa juga harus ngerti, tetapi seorang guru juga harus memikirkan untuk memberi manfaat kepada murid-murid. Jadi pukul itu boleh, tetapi jangan tidak boleh pukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Apa demikian tidak? Tidak kena. Jadi kaya duit membusuk hilang. Pukulan yang tidak menimbulkan bekas. Berdoa mengangkat tangan itu saat apa saja. Mohon rinci agar paham dan dalilnya. Apakah boleh mengusap muka? Kemarin sudah saya sampaikan mengangkat tangan ketika berdoa itu terutama ketika doa ul mas'alah. Doa itu ada dua, doa ul mas'alah, doa ul ibadah. Mas'alah itu artinya minta, ibadah itu doa itu menjadi ibadah. Contoh doa yang mas'alah itu ketika kita berdoa antara adzan dan qomat. Itu doa ul mas'alah, angkat tangan. Mengangkat tangannya juga ada fikihnya. Diterangkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid di dalam kitab Tashihud Doa, diterangkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, diterangkan oleh Syekh Abdul Razzaq Al-Ghazal di dalam kitab Fiqhul Adayyati wal Adkar. Digabungkan tangan menghadap ke langit, yang tak sejajar pundak atau sejajar telinga. Itu namanya doa ul mas'alah. Ya, bukan begini. Kalau ini geduren. Apalagi sambil kanan kiri. Kangguyu tiga jam. Ini terlatih kan. Itu yang pertama. Jadi mengangkat tangan pun butuh nggak? Ngaji. Karena nggak ngaji ngangkat tangan keliru. Yang pertama. Adapun doa ul ibadah itu doa yang dipanjatkan dalam rangka ritual ibadah. Jadi nggak usah ngangkat tangan. Contoh ini, kalau antum sholat sebelum baca al-fatihah itu baca doa apa? Doa istiftah. Itu doa ibadah. Enggak usah angkat tangan. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Enggak. Karena itu doa ul ibadah. Ketika rukuk baca doa apa? Hah? Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika. Apa? Atau rukuk sambil begini? Kan enggak ada. Jadi tidak setiap doa itu ngangkat tangan. Doa yang ngangkat tangan itu adalah doa ul masalah. Di luar ritual ibadah. Ya, mendengar apa yang namanya azan juga enggak ngangkat tangan. Setelah wudu enggak ngangkat tangan, karena itu doa ibadah. Adapun doa-doa umum, ya kita antara azan dan koma, ketika turun hujan, ketika safar, ketika sepertiga malam terakhir, angkat tangan. Dan itu merupakan sebab dikabulkannya doa. Apakah mengusap? Tidak. Karena tidak ada dalil mengatakan mengusap. Bagaimana cara mengatasi rasa tidak pantas berteman dengan orang yang sudah soleh-solehnya karena baru hijrah? Itu bagian dari was-was setan. Dan itu biasa saja. Dulu ketika antum gendro juga merasa, oh ini gendro senior nih. Bukan levelnya kan begitu. Tapi saat antum mundur, wah aku merasa gendro, wah aku merasa gendro. Kan antum tetap maju terus loh. Wah saya harus naik dan semangat di dalam dunia pergendroan. Kan begitu. Maaf orang. Orang. Begitu juga di dalam hijrah. Jangan mundur. Mau bergaul dengan orang yang maksiat saja kita tidak malu kok, bergaul dengan orang yang baik malu. Karena antum melihat mereka orang-orang hebat senior, ya belum tentu juga. Kan itu hanya dari apa namanya tampilan zahirnya saja, tampilan luarnya saja. Hatinya juga belum tentu dia itu lebih soleh daripada antum. Bahkan kadang-kadang dia sholat itu cuma sebagai rutinitas, sedangkan antum kan sholat itu ya Allah saya menyesal, ada khauf, rojanya itu justru tinggi. Ini gak cukup meleleng loh ya. Aku ngomong ini, berarti aku jadi antara khauf dan roja itu harus seimbang. Jadi perasaan itu dibuang karena itu bagian dari was-was syaitan untuk menjauhkan antum dari jalan kebaikan. Gitu ya, jangan putimu, jangan malu, biasa saja. Nah, juga nasihat untuk teman-teman yang sudah lebih dulu hijrah. Jangan membiarkan saudaranya. Ya. Jangan dicuekin saudaranya, teman-teman. Diajak ngobrol, disapa. Gitu ya. Teman-teman yang sudah lebih dulu, mungkin sudah ikut dulu taklim di mana itu kata awal, kemudian pindah ke sini, ada ikon yang baru datang. Itu jangan dicuekin. Kalau disalami ya dijawab. Jangan ini jawab toh lebih jawab salam sambil tanya namanya siapa mas, dari mana, sama siapa tadi datang ke sini, bahkan sekali waktu boleh gak saya main ke rumah dan seterusnya, agar terkesan ahli sunnah itu adalah orang-orang yang apa, selain berakidah yang lurus mereka juga berakhlak mulia. Nah nasihat juga bagi teman-teman yang baru hijrah, kalau pas ketemu ikhwan antum yang sudah duluan hijrah kok agak cuek, ya antum harus belajar husnudzon. Barangkali dia lagi capek, ada masalah. Karena manusia itu tetaplah manusia. Ustaz itu juga tetap juga seorang manusia. Ya kadang bulat darah ya wah. Jangan dipikir mereka hidup itu hanya untuk perhatiannya ke antum saja. Yang dipikir orang banyak di alam nyata. Belum lagi HP itu tangkung, tangkung, tangkung, tangkung. Jam luru bengi barang yo tekon. Tolong dijelaskan ini besar dan perbedaan ulama dan dalil-dalilnya dan pendapat yang kuat yang mana? Oh, kok tenang mana ya? Jadi saya itu untuk menjawab satu pertanyaan di jam 2 malam itu harus mulai satu kitab dulu. Begitu nggak dijawab, berat ya. Harus belajar memaklumi orang lain. Jadi antara yang baru ngaji dengan yang sudah ngaji harus saling apa? Memahami. Jangan saling nembak. Oh kami ini, kami ini. Jangan, kita juga harus melihat ke diri kita. Mulat sariro hangro soani. Jadi kalau masing-masing bisa memahami, insya Allah. Kapan seorang itu dapat dipanggil ustaz? Kapan ya? Saya sendiri juga bingung. Kapan seseorang dipanggil ustaz? Yang jelas kalau saya melihat ustadz itu adalah seorang yang untuk uruf di negeri kita ya, untuk seorang yang apa punya ilmu agama dan dia menyibukkan diri untuk belajar agama dan mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Tapi kriteria pasnya itu saya juga tidak tahu, karena memang tidak dalil, tidak ada dalil ya, di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ustaz itu adalah yang begitu-begitu itu gak ada. Jadi agak susah juga. Cuma di kalangan intern ahli sunnah itu, mereka memiliki satu kayak semacam kesepakatan gitu yang tidak tertulis. Di kalangan ahli sunnah itu, saya secara pribadi ya belum nemu ada ustaz ahli sunnah tidak bisa bahasa Arab, itu belum nemu. Bahkan di kalangan ahli sunnah, ikhwan yang bukan ustaz bisa bahasa Arab itu banyak. Benar atau tidak ya? Benar. Tapi di kalangan mereka itu, di kalangan di luar mereka itu banyak sekali ustaz-ustaz, orang-orang yang diustazkan sementara dia tidak bisa bahasa Arab dan tidak memiliki basic ilmu agama yang minimal yang prinsip-prinsip akidah ahli sunnah itu tidak paham, tidak ngerti. Itu banyak sekali orang-orang diustadkan tetapi dia sendiri ya jauh dari kriteria seorang penuntut ilmu yang menyibukkan diri dengan ilmu dan mengajarkan kepada orang orang lain. Wallahu ta'ala, saya tidak berani untuk membuat kriteria khusus tentang apa itu ustaz. Tetapi yang jelas kita juga jangan mudah-mudah mengustadkan orang, karena orang itu kalau sudah dipanggil ustaz itu biasanya terus ditanyai masalah macam-macam, ya, dimintai fatwa. Kalau dia nggak punya ilmu, orang itu, ya, orang itu dokter nulis resep nggak pernah kuliah saja, dipertanyakan. Tapi orang berbicara masalah agama dan dia tidak memiliki background dalam agama itu malah tidak pernah dipertanyakan, itu aneh. Bagaimana mengatasi rasa rindu kepada ayah ibu yang sudah meninggal dunia? Nah, itu satu hal yang baik. Satu hal yang baik. Tetapi jangan berhenti sebatas rindu saja. Tapi kerinduan kita, kecintaan kita kepada orang tua itu mengharuskan kita melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi orang tua kita, meskipun sudah meninggal dunia. Berbakti kepada orang tua, meskipun orang tua sudah meninggal dunia. Jadi jangan sampai rasa rindu itu hanya terberhenti kepada apa ya, semacam kayak penyesalan diri. Kenapa hidup saya tidak punya ayah, tidak punya ibu? Jadi hakikatnya orang ini dia tidak rindu kepada ayah ibunya, dia sedang meratapi nasibnya. Dia tidak boleh. Tapi cinta yang sejati kepada orang tua itu cinta yang mengharuskan kita berbakti kepada orang tua dan melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi orang tua kita di alam kuburnya sana. Banyak orang di zaman sekarang ngaku cinta kepada orang tuanya, tapi ketika orang tuanya hidup dia gak berbakti. Begitu mati orang tuanya, seolah-olah dia paling cinta kepada orang tua. Nyewu tidak usah mendak pindu, paham itu loh. Anak ngabepi orang tua, warisan orang tua aku ditinggali, aku ngerti orang tua. Aku itu ya, untuk warisan sawah, orang tua aku mati atau selamati kucing ya. Itu bukan cinta seperti itu. Ya, kalau kita cinta, orang tua masih hidup, nah itulah. Bapak ibu ngersake nopo, ngersake sate, ngotong baske. Enggak. Nih yang ini, suwe ramangan sate, misalnya topak, rezeki aku serat, rezeki aku serat. Begitu ayahnya mati, belagi sapi, belagi wedhus. Saya makan nggak perlu dewi. Orang tuanya nggak ikut makan sudah mati. Itu bukan cinta seperti itu. Cinta itu mengharuskan kita melakukan hal-hal yang bermanfaat, mendoakan orang tua. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan sekali diulang-ulang terus al-ilhah. Saya sering sampaikan ke ikhwan semua, berdoa itu jangan sekali, dua kali, jangan tiga kali, berkali-kali, ulang-ulang terus doa itu. Dan antum harus ngerti maknanya. Rabbi firli, Allah ampunilah aku. Wali walidayya, ampunilah kedua orang tua. Warhamhuma, sayangilah kedua orang tua. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana keduanya menyayangi aku di waktu kecil. Dibaca terus, diulang-ulang terus, antara adzan dan qomat terus sampai waktunya habis. Bukan hanya Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Selesai. Cetil kita terhadap orang tua kita. Apa hukumnya penyelenggara gajinya halal apa haram? Itu belum saatnya. Hukum berteman dengan akhwat di sosial media itu rentan ya, terutama yang belum menikah. Berteman dengan akhwat di sosial media tentang, kecuali antum yakin bisa menjaga diri tidak akan ngechat, nggak lama, tapi sulit. Kalaupun tidak ngechat biasanya penasaran, ini mbak Cici ini mau apa ini, statusnya apa tuh, dia singgah di mana ya, kan ada status singgah ya. Cetan itu pintar dan visioner sekali. Membujuk orang kepada perzinahan itu bisa menunggu sampai bertahun-tahun. Saya sedang ta'aruf dengan akhwat. Apa pertanyaan yang apa pertanyaan yang pas untuk akidah atau pertanyaan yang penting dalam ta'aruf? Oh, kalau masalah akidah ditanya sebagaimana Nabi bertanya. Ada seorang sahabat, dia memiliki budak. Satu ketika budak ini melakukan kesalahan, lalu ditampar mukanya, pok. Lalu budak ini mengancam, saya akan adukan engkau kelak di hadapan Allah Subhanahu Wataala. Gemetar sahabat. Jangan-jangan kau adukan di hadapan Allah. Saya ngaku salah. Saya minta maaf. Dia datang kepada Nabi, wahai Nabi, saya tadi mukul budak saya. Lalu dia mengancam mau mengadukan saya. Kalau saya bebaskan, gimana wahai Nabi? Kata Nabi, bawa ke sini budaknya. Budaknya dibawa, ditanya Nabi, aina Allah, di mana Allah? Kalau di sana, Allah di langit. Kalau aktif, haba inna mu'minah. Kata Nabi, bebaskan dia, karena dia wanita pria. Wanita yang tanya, kalau istilah itu, Allah di mana? Lalu dia menjawab, Allah ada di hatiku. Kalau yang mesra, tolak. Apa Allah ada di mana-mana? Adapun pertanyaan yang lain ya terserah antum. Antum pengen tanya apa itu? Sekolahnya, saudaranya. Kata Nabi, tazawwajul waduda wal waluda. Nikahilah oleh kalian al-wadud, wanita yang penyayang. Di antara ciri wanita penyayang itu ya, dia kalau melihat anak kecil itu aneh. Senang dia melihat anak kecil itu ya, dia itu bisa komunikatif dengan anak kecil. Orang yang cacit itu segera menengurai, merai lu opo-opo. Itu bukan seorang wanita yang wadud, yang penuh kasih, penuh sayang. Al-walud, yaitu wanita yang rajin melahirkan. Nabi yang suruh, jadi pilihlah wanita yang rajin melahirkan. Iya. Terus gimana cara milihnya? Tanya saudaranya. Kalau saudaranya banyak, wah, titik unggul ini. Dan Nabi mengatakan, ala inni mukatirun bikumul umam. Ketahuilah oleh kalian, karena itu membanggakan jumlah kalian yang sangat banyak kelak di akhirat. Jadi Nabi senang, Nabi suka kalau umat Islam anaknya banyak. Banyak anak, banyak. Itu jargonnya. Jangan dibalik ke buka buatan sungguh. Kita ini bukan kebu, kita manusia yang mulia, yang derajatnya melebihi kebu. Apa ini? Saya melanggar hukum Allah dan hukum Islam. Apakah saya sangat berdosa besar? Ya, hukum Allah dan hukum Islam itu kan banyak. Pilihan. Itu yang penting. Proporsional di dalam menghukumi. Ya, ahli sunnah itu membedakan ada shagair, ada kabair, ada dosa kecil, ada dosa besar. Termasuk kekufuran itu ada kufur kecil, ada kufur akbar. Nifaq juga begitu, ada nifaqul asghar, ada nifaqul akbar. Tidak dipukul rata. Itulah ahli sunnah. Mereka merinci, wa kadzalika nufassilul ayati litastabina sabilul mujrimin. Demikianlah kami merinci ayat-ayat kami agar menjadi jelas jalan orang-orang yang jahat. Tidak bisa dipukul rata. Hukum Islam apa yang antum langgar? Itu baru nanti bisa di bisa dijawab. Karena hukum Islam kan banyak, syariat Islam juga banyak. Seperti itu. Bid'ah itu juga macam-macam. Ada yang mukaffirah, ada yang ghairu mukaffirah. Ada bid'ah mencapai derajat kekufuran, ada yang tidak. Contoh bid'ah yang tidak mencapai derajat kekufuran apa? At-talaffuz bin niyyah. Melafatkan niat. Saya niat sholat isya 4 rakaat di hari Rabu di masjid Al-Ikhlas. Itu makmuman lillahi ta'ala. Itu bid'ah tapi tidak mencapai derajat kekufuran. Tapi ada bid'ah yang mencapai derajat kekufuran. Apa contohnya? Mengklaim misalnya ada nabi baru. Kufur ini. Dengan ijma para ulama mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, itu bid'ah mukaffirah. Ketika ada yang bilang bahwa rokok itu haram kemudian dibantah. Lah, kalau gitu es batu juga haram. Loh, kenapa? Karena juga bikin sakit. Membuat sakit bukan karena bikin sakit. Dulu juga ada yang pernah bilang begini. Rokok itu haram. Kenapa? Karena menyebabkan polusi. Ya kalau begitu juga kenalpot itu juga haram. Karena bikin polusi. Mas, naik kenalpotnya orang diketok, Mas. Kecuali nek antum pengin nyedot kenalpot yang lambe ya monggo. Jadi analoginya itu tidak pas seperti itu. Apa ada penjual es itu ning nggon bakule es. Minum es itu pembunuhmu aja. Jadi kalau ngomong itu ya dipikir. Jangan kelakon nyablak kok. Lanjut itu di sekolah ini. Ngambil-ngambil.com. Kalau gitu semua itu makanan juga bisa bikin sakit. Nasi itu bikin sakit loh nasi. Orang-orang diabetesnya gak boleh makan nasi. Apa nasi haram? Enggak. Kalau lagi membuat sakit kabeh sakit. Daging kambing kemarin stroke. Apa kan haram? Apa nih? Kemarin kopi ya kemarin ngetengi senep. Apa yang haram? Dwi bojo itu nanti kemarin loro ya. Kemarin mumel. Apa kan haram dwi bojo? Jadi kalau ngomong itu jangan sembarangan. Dan kita yang mendengar omongan jangan semuanya ditelan mentah-mentah. Nah, aku juga kancam rupanya kata yang lorok. Berarti aku lagi yang haram. Apa kotoran hewan yang halal dimakan tidak najis? Iya, bagaimana penjelasannya? Ya, suci tidak najis. Karena ada riwayat Nabi pernah sholat di kandang kambing. Ya, padahal kandang itu ya mesti enak kotoran kambing itu. Tapi Nabi sholat di situ. Dan tidak najis. Dan ada riwayat ya orang-orang Urayniyin yang datang ke Madinah ya, karena tidak kuat dengan cuaca Madinah mereka sakit. Ya lalu datang kepada Nabi, wahai Nabi, ini ada orang-orang dari Urayniyin tidak kuat dengan cuaca Madinah mereka sakit. Kata Nabi, pergilah kepada tukang gembala unta, minum susu unta dan minum air kencing unta. Lalu mereka menjalankan perintah Nabi. Ya, mereka meminta kepada tukang gembala unta, susu unta diminum, kencing untanya diminum, sembuh. Setelah sembuh justru penggembala untanya dibunuh, dibawa lari hartanya. Begitu Nabi mendengar berita ini, beliau menyuruh para sahabat untuk siapkan satu pasukan, kejar orang-orang Quraisy ini. Lalu dikejar, ketemu, bunuh mereka. Nah, mereka sudah ditolong malah menurut. Itu diantara dalil bahwa kotoran hewan yang halal dimakan itu kotoran tidak najis. Dan menjadi dalil pula bahwa air kencing unta itu bisa menjadi obat. Itu akal-akalan ya, suara masuk akal. Uyuh lho. Uyuh. Uyuh. Kan banyaknya kok yang bolor. Dan sekarang ada yang mengatakan uyuh uangnya aku nantep gelap. Uyuh. Tapi seorang yang ahli sunnah dia hanya stamina. Dan penelitian modern itu justru mengatakan konon katanya air kencing unta itu tidak ada bakterinya. Coba haji. Dan itu tidak pernah diketahui para sahabat di zaman dulu. Dan generasi setelahnya selama ribuan tahun. Tapi mereka hanya percaya begitu saja. Tapi besok saya tak tahu gembira lo kok ada. Saya sudah habis 1 liter gelagian kok ramai. Kata para ulama itu memang kadarnya itu idealnya yang diminum bukan hanya air kencingnya toh, sama air susunya juga minum toh. Kita ramai. Sabar sering terkait dengan kita yang disakiti, dikecewakan, dizalimi. Tapi terkadang kita perlu menyanggah membela. Kapan kata kita sabar dan kapan kita bisa membela diri? Membela diri. Kalau orang dizalimi, dia pun menenggai posisi dia itu bukan sebagai seorang bawahan, bukan sebagai seorang rakyat, bukan sebagai seorang anak. Dan dia berada posisi yang benar, yang menzaliminya itu orang yang jahat. Kok kita diam saja? Itu bukan kesabaran, itu kelemahan. Makanya Nabi mengatakan man qatala duna dirihi fahuwa syahid, man qatala duna nafsihi fahuwa syahid, wa man qatala duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa berperang membela agama syahid, berperang membela jiwanya sendiri syahid, berperang membela hartanya dia syahid. Sampai Nabi ditanya, kalau saya dicegat sama perampok, ya kamu lawan. Kalau saya mati, kamu masuk surga. Dia masuk neraka. Kalau dia yang mati, dia masuk neraka. Kamu dapat pahala kata Nabi. Jadi tak ada rampok, saya mau dirampok, saya bacok dia, dia mati. Yang mati masuk neraka. Iya, saya dapat pahala. Benar ya? Benar. Paling ini diketerai polisi. Itu konsekuensi hukum di dunia. Tetapi di akhirnya tidak berdosa. Kita justru mendapatkan apa? Pahala seperti orang berjihad. Itu. Jadi kesabaran dizalim ini juga lapat pertanyaan yang sangat umum, Mas. Ahli sunnah itu enggak ada, umum-umuman itu enggak. Ahli sunnah itu merinci masalah dan menghukumi sesuai dengan porsinya. Itu ahli sunnah. Jadi jangan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan umum yang nanti kalau jawabannya umum itu nanti bisa dibelokkan. Oh enggak, kalau bisa ini kita harus melawan. Lalu dikatakan kemarin saya tanya sama Ustaz Ibrahim, ya di sana ini melawan. Kita harus melawan sama pemerintah. Memperlakukan sesuatu yang umum kepada satu kasus yang spesifik. Jadi kezalimannya itu dalam hal apa harus dirinci. Begitu ya. Apa hukum memodifikasi motor? Diganti yang bukan sekadar aslinya. Ini pikir motor. Akamu terhadap kita diwasunlah hukum-hukum pikir berkaitan dengan motor sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ekon kita tahu saya kesukur. La darara wa la dirar. Tidak boleh ada memadharati dan melakukan perbuatan yang menyebabkan mahalat. Kalau kenal pot itu sampai Allah, apalagi dicolong ke tua masjid, sehingga mengganggu, orang-orang mengganggu orang lain, jelas itu haram. Itu patokan umum. Ya. Kemudian al-muslimu na'ala syurutin, orang-orang Islam itu tergantung dengan syaratnya. Maksudnya apa ini? Kalau perubahan modifikasi itu dilarang oleh pemerintah kita, maka itu juga tidak boleh. Gitu. Di dalam kitab Al-Ahkam fi sabri ahwalil hukam tulisan Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaidi yang sudah dibedah beberapa waktu yang lalu di Solo, dan saya ikut alhamdulillah selesai khataman sama beliau juga. Alhamdulillah di sana disebutkan ada beberapa hal instruksi dari pemerintah. Ada satu hal yang mubah. Satu hal itu mubah, tidak sunnah, tidak wajib. Tapi satu hal yang mubah ini manakala diinstruksikan oleh penguasa itu bisa menjadi wajib. Contohnya rambu-rambu lalu lintas. Itu kan satu hal yang mubah. Oh wajib mana dalilnya enggak ada? Sunnah mana dalilnya enggak? Jadi sesuatu yang boleh saja. Tapi manakala mentaati lampu yang mubah ini diinstruksikan oleh penguasa itu menjadi satu hal yang wajib. Gotong royong juga begitu, sunnah tidak ada, wajib tidak ada. Tapi begitu diinstruksikan oleh penguasa, maka kita sebagai rakyat harus mentaatinya. Begitu juga dengan modifikasi. Itu rambu-rambu kedua. Nanti cabangnya bisa kemana-mana. La dharara wa la dirar itu juga cabangnya bisa kemana-mana. Termasuk ini bukan hanya mencelakakan orang lain ya, termasuk mencelakakan diri sendiri tidak boleh. Contohnya apa ini? Diganti ban cacing. Padahal CC-nya itu 1000, bannya cacing mas. Atau kemudian diketok apa? Soknya sampai pendek banget, kayak kelompok ribu-ribu itu. Padahal polisi tidur itu rongkilan. Antum lewat situ mencelak berusuk. Bangun-bangun sudah ditanya, man rob bukan? Itu juga tidak boleh haram. Menzalimi memadzalimi diri sendiri. Rambu-rambu yang ketiga adalah berkaitan dengan idha'atul amwal. Ada teman kita ini mantan, dia bahkan punya surat ya rekor muri karena sudah mengelilingi Indonesia itu sampai ke Maroko atau ke Sabah. anak jalanannya, terinspirasi topan anak jalanannya. Numpak motor sampai keluar pulau, keluar provinsi, gue kaos pak gembian. Begitu. Dan dia mengatakan, saya sudah berhenti bertobat. Selama ini saya diperbudak oleh mesin. Wah, ini kurang ini, ganti ini, kurang ini, ganti ini, kurang ini, ganti ini. Jelas kakak mana, ganti mana, jelas kakak. Kadang itu enggak bermanfaat. Itu juga rambu-rambu penting di dalam memodifikasi. Jadi kalau kita memodifikasi itu sekiranya itu manfaat lakukan. Kalau enggak jangan. Mengapa ini butuh ya apa? Pelaku patut sama uang orang tak geleng, ya kan? Jangan harta kita diambul-ambul hanya untuk nuruti apa? Karting hati. Jadi kita diperbudak oleh mesin. Kayak apa ya? Orang yang diperbudak robot. Kurang ini sampai habis puluhan juta kurti lu uang-uang mangkal. Jelas uang-uang, uang-uang mana? Itu adalah minimalnya tiga rambu-rambu di dalam fikih motor dan mobil juga. Bagaimana kita menghukumi orang yang menghakimi, meyakini bahwa ada hubungan yang lebih baik dari, ada hukum yang lebih baik dari hukum Allah, dan dia menggunakan hukum selain hukum Allah tersebut. Apa kita langsung menghukuminya kafir atau kita memberi udzur? Atau mengatakan bagaimana kita menghukumi orang yang meyakini ada hukum yang lebih baik? Berarti kan itu berupa keyakinan. Benar tidak? Keyakinan itu bisa dilihat secara kasat mata atau secara visual atau tidak? Keyakinan itu. Keyakinan itu bisa dilihat secara visual atau tidak? Tidak bisa. Keyakinan itu ada di dalam hati. Jadi harus ada penegakan hujah terlebih dahulu. Ya. Dan dia sudah harus ngerti dulu. Ini yang jarang dipahami. Banyak orang itu meyakini, oh dia meninggalkan hukum Allah, dia berhukum pakai hukum buatan manusia. Berarti dia, lo berarti ini lo dapat dari mana kok memberartikan orang lain gitu? Ada orang zina, dia itu berzina. Berarti dia meyakini zina itu halal. Buktinya dia melakukan itu. Ini orang bohong namanya. Ada orang mendem, berarti dia menghalalkan cem-ceman kadal, dan itu kafir. Itu manhaj khawarij, Pak. Berarti, padahal menghukumi batinnya seseorang. Banyak orang mendem itu ngerti, aku tuh ngerti jadi mendem itu haram, ngerti ya. Nih aku nih orang mendem itu umat ya. Ini bukan kafir dia. Ya, tapi dia pelaku dosa besar. Sama dengan orang yang berhukum dengan hukum selain Allah. Tatkala dia memberlakukan hukum selain Allah, bukan berarti dia itu kemudian meyakini itu yang lebih baik. Kadang-kadang dia itu terjebak oleh sistem. Dia seperti orang dipaksa. Oke, saya gak bisa berbuat apa-apa. Hatta kepala negara itu, coba, aku bisa bayangin aku jadi presiden, lalu memberikan hukum bisa, waduh, gelombang dia itu ada di mana-mana. Saya gak bisa berbuat apa. Ini orang terpaksa seperti ini. Ya, jadi ada udur yang menghalangi kita dari mengkafirkan seseorang. Apakah dia kejahilan? Apakah dia tidak memiliki istihlal? Istihlal itu menganggap halal, dan itu adanya di dalam keyakinan. Harus ditanya dulu. Dan apakah dia masih punya syubhat? Dia belum ngerti, jangankan dia ya, orang Arab. Orang yang dianggap ulama oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah tidak dikafirkan. Tadi saya bacakan pernyataan dia dalam kitab Arad al-Bakri. Saya kalau menyetujui ucapan Samian, saya ini kafir. Karena saya menurut ucapan Samian kafir. Tapi Samian tidak kafir menurut saya. Dia anak menjuhal, karena itu jahil. Dan ini ucapan untuk ulama yang masih ada syubhat. Dan yang menetapkan orang ini masih ada syubhat atau tidak, itu hanya ulama. Kita para penuntut ilmu tidak bisa. Ilmu kita seberapa? Saya hukum ilmu. Ngaji baru berapa tahun. Dan antum camkannya. Kalau nanti ada saudara kita yang muslim, ternyata dia itu benar-benar melakukan kekufuran, di akhirat itu kita tidak akan ditanya oleh Allah. Kenapa itu tidak mengkafirkan dia? Tidak. Ini ada pertanyaan itu. Justru pertanyaannya sebaliknya. Kata Nabi, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Barang siapa mengatakan kepada saudara, hei kafir, ternyata saudara dia itu tidak kafir, maka tuduhan itu akan kembali kepada dia. Nah, bagaimana? Jadi mengkafirkan itu masalah yang sangat rumit. Sampai-sampai disebutkan di dalam tafsir At-Tabari kalau saya tidak salah ya, penulisnya mengatakan babut takdiri babun adzim khatir. Bab mengkafirkannya dalam bab yang sangat besar dan sangat berbahaya. Aqdama alaihi katsirun minan nas fasaqatu. Banyak sekali manusia memberanikan diri terjun di dalam kancah mengkafirkan ini. Banyak. Kata beliau tidak sedikit, banyak. Banyak dari kalangan umat Islam memberanikan diri untuk memvonis kafir fasaqatu, maka mereka pun jatuh binasa karena keliru di dalam perbuatannya. Wa tawaqqafa fihi al-fuhul fasalimu. Adapun para ulama yang fuhul, apa fuhul itu? Para ulama yang pilih tanding, ar-rasikhuna fil ilm, yang kokoh ilmu dan amalnya, mereka tawaqqafu diam, menahan diri dari mengkafirkan fasalimu, maka mereka selamat. Dan kata beliau wala na'dilu bisalamati syai'an. Dan kita tidak bisa menukarkan nikmat keselamatan ini dengan sesuatu apapun. Jadi lebih selamat itu kita menahan diri dan menyibukkan diri berdakwah, mempelajari tauhid dan sunnah, dan apa namanya, mendakwahkannya kepada orang agar semakin banyak orang terentaskan dari fenomena kesyirikan dan kebid'ahan. Bagaimana pendapat tentang orang yang justru tidak terima dan terbawa perasaan setelah saya WhatsApp dia yang isinya sedikit menambahkan dan koreksi terkait isi ceramahnya karena tidak merinci, seolah-olah tayamum secara mutlak ketika safar walau ada air, dan sebelumnya pun pernah mengatakan bahwa kucing itu halal tapi tidak thayyib. Kucing itu halal tapi tidak thayyib. Setiap gaji harus dizakati, zakat profesi, tidak percaya orang Islam masuk neraka. Bisa keluar, ini masalah-masalah prinsipil fundamental dengan akidah. Mohon nasihat untuk saya terkait apakah boleh mengambil ilmu. Ini tidak boleh. Dia sudah melakukan penyimpangan dalam masalah prinsip akidah. Tidak boleh mengambil ilmu dari cara menasihati dan menasihati. Jangan dinasihati kalau antum muridnya kalau mau menasihati kuliah ya. Antum menuntut ilmu dulu yang rajin, tinggalkan orang itu karena ya dia sebagai guru dinasihati, oke okay. Tapi ini apa? Menasihati saya cukup antum tinggalkan karena sudah jelas penyimpangannya dalam masalah-masalah yang prinsipil, di dalam masalah-masalah yang menjadi akidah ahli sunnah wal jamaah yang fundamental, yang tidak ada perselisihan di tengah-tengah ulama ahli sunnah. Tinggalkan seperti ini karena penyimpangannya bukan hal yang remeh. Itu masalah nasihati nanti, karena tidak semua orang yang menyimpang itu harus antum yang menasihati, tinggal nanti orang lain. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada beliau, doakan saja yang terbaik. Adapun menasihati belum saatnya bagi antum. Ya, tutup ilmu yang rajin, yang telaten di hadapan para dai ahli sunnah. Ya, pelajari bahasa Arab, pelajari ilmu usul fiqh, mustalah hadis, yang rajin. Nanti kalau antum sudah punya ilmu, boleh menasihati dengan ilmu ala basirah, bisa menjelaskan dalilnya secara rinci. Adapun sekarang kita hanya bisa mengingatkan, tidak terhitung, ya sudah, kita tinggalkan dan mendoakan kebaikan. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan ada 2-3 hadiah ini. Jadi pertama kumpulan doa dari Al-Quran dan Sunnah ditulis oleh Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, yang kemarin saya pernah isyaratkan ya. Pertanyaannya apa, Mas? Bingung kalau itu pertanyaannya. Apa jenis tauhid keempat yang dikebar-kebarkan? Apa ini? Hak ini ya, apa itu? Mas siapa? Sungkono. Dari mana? Bayan mana? Bokem Kidul. Namanya Bokem. Sungkono dari Bokem Kidul. Jazakallah khairan. Pertanyaan yang kedua. Tauhid apa yang tadi diisyaratkan oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani? Kalau ada tauhid akhirnya, harusnya ada tauhid yang ini sih. Ya, itu. Yang belakang itu. Tauhid rizki. Tauhid rezeki. Orang-orang tauhid rezeki. Tapi ini enggak ada ya. Sebagaimana tauhid rezeki tidak ada, maka tauhid hakimnya juga tidak ada. Hadiah yang selanjutnya adalah ijek enak isi disana. Oke, ini mas tak kayak ini sebenarnya. Citra saya jadi buruk. Ini gak bisa potongnya. Pertanyaan ketiga adalah tentang apa ya? Saya bingung asli ya kalau bikin pertanyaan ini. Apa alasannya insya Allah SJ dan insya Allah pakai SH itu dua-duanya boleh? Alasannya apa? Kodok teknik Arab. Iya, betul. Karena huruf akjar itu mau di kalau ngopo juga tidak akan bisa mewakili bahasa Arab. Jadi yang penting kodok pahami, kodok ngerti ini boleh, gitu ya. Kalau mengikuti gaya tajwid itu harus ada tasjid. Harus mat itu O-nya 2 atau A-nya 2. Rumpet saat itu. Kalau antum tulis ya. Kalau ngerti, antum ngerti sudah cukup. Mas siapa? Priyanto. Dari mana mas? Karanganom Udala Sino. Sino. Oh iya, saya ada satu pengumuman ya untuk teman-teman sekalian ya. Waktunya tidak apa ya. Jadi sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan. Dan sebagaimana tahun kemarin kita ada program namanya Pawon Ramadan. Satu dapur umum yang kita urusi. Dan Pawon Ramadan ini memproduksi setiap harinya 1000 nasi bungkus. Jargon kita adalah sewu sego saben dina kanggo wong poso. Apa iya kok? Dan sudah berjalan Ramadan kemarin itu. Dan kita membutuhkan para relawan. Relawan sebagaimana juga. Relawannya tidak harus setiap hari masuk. Jam kerjanya dari duhur sampai jam 5 sore. Goreng, bungkusi, di pawon itu ya. Kemudian nanti ngepak gitu. Dan itu kita bagikan di masjid-masjid di seluruh kabupaten Klaten. Alhamdulillah banyak yang senang. Dan itu menjadi bukti ahli sunnah itu tidak eksklusif atau inklusif. Eksklusif apa inklusif? Tidak inklusif. Mereka membuka diri. Yang belum ngaji pun dikasih sego. Masjidnya itu masih ada anu, beberapa penyimpangan kayak sego. Dia kafir, keliran kayak sego. Tidak fanatik. Kalau ngaji harus dikasih sego. Nah, itu nanti rahmat untuk seluruh umat. Tidak menutup diri. Jadi kita membutuhkan relawan-relawan untuk mengurusi pawon Ramadan ini. Volunteer-volunteer. Antum, saya bisa masuk setiap hari insya Allah. Bagus. Saya bisanya Senin sampai Jumat saja. Mantap. Saya bisanya satu ayat JWP. Saya bisanya hari Ahad jam 5 elek. Yang siap menjadi relawan nanti insya Allah kita sama-sama yang ngeliwet bersama, goreng bersama, dan itu menjadi kenangan indah. Ini salah satu bentuk motivasi dari saya. Manfaatul shaiman, barang siapa membuka, memberi buka puasa bagi orang yang puasa, maka dia akan diberi pahala sama dengan orang yang puasa. Dan target kita setiap hari 1000. Kalau 30 hari 30.000, antum bayangkan dalam 1 bulan antum diberi pahala 30.000 orang yang berpuasa dibiuti ke antum. Seberapa kuat antum beribadah di bulan Ramadan? Arep khatam ping piro? Ping 5, ping 6 kuat. Kalau 30.000 itu masing-masing satu orang khatam sekali, seolah-olah antum khatam 30.000 kali. Bayangkan. Dan kemarin sampai 10 hari terakhir bulan Ramadan, orang lagi itikaf itu setiap malam ngaji terus, tidak putus-putusnya, sehingga ngantuk genti tangi kancil terus sampai subuh ngaji terus. Dan itu pahalanya dibiokir untuk para relawan. Sampai-sampai saya itu berpikir, ya Allah, barangkali Ramadan kabar adalah Ramadan yang paling bermakna sepanjang hidup saya. Kena memberi buka kepada orang-orang yang berpuasa. Hanya membutuhkan sedikit pengorbanan saja. Jadi saya memotivasi, terutama yang muda-muda ini. Jadilah relawan Pawon Ramadan. Jadi yang siap menjadi relawan di Pawon Ramadan, juga siap menggali dana misalnya, atau mau memberikan donasi boleh, berupa uang monggo, beras juga boleh, aqua boleh, kurma yang itu ini ngedosin jamur ya. Kurma yang layak makan. Itu tolong diupengi, jangan ada yang pulang sebelum selesai ngupengi. Ada pengumuman yang lain ya, baik, yang siap jadi relawan ditulis namanya sama nomor WA-nya, nanti supaya kita bisa adakan rapat kelanjutannya untuk dibriefing, karena menyiapkan menu besar itu tidak semudah yang dibayangkan, harus ada pembagian tugas macam-macam ini dan itu. Makanya kemarin kita juga sempat studi banding ke seorang kepala relawan yang sudah terbiasa masak jumlah besar di daerah-daerah bencana, kemudian seorang koki di hotel, gimana cara masak dalam jumlah banyak secara cepat. Kita ada nanti juga kayak semacam training. Posisi pawang Ramadan insya Allah ya di sekitaran planet kota. Tidak di daerah nanti di UPK. Dan ada yang dari Gunung Kidul, ada yang dari banyak dan penuh. Biasanya harus kepanasan yang kuat, sok bagasnya belum yang belum. Itu saja bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata hal-hal.